Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pertemukan di tempat yang mulia ini dalam sebuah kegiatan yang baik. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang senantiasa mengokohkan kita di atas keimanan dan menerangi jalan kita di atas keislaman. Sebagaimana saya berharap semoga pertemuan ini menjadi pertemuan yang membawa kebaikan, membawa berkah dan manfaat untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Dimaklumi bahwa seorang muslim dan muslimah tuntut untuk berpegang terhadap agamanya, dan ini adalah permohonannya yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam sebanyak 17 kali. Ada surah Al-Fatihah yang dibaca di setiap rakaat salat, ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah saya, berilah saya hidayah menuju kepada shiratal mustaqim. Jalan yang lurus inilah yang menjamin kebahagiaan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Dan ini adalah keagamaan, sikap keagamaan yang hendaknya dijaga. Selain dari itu, kita juga memohon dan berlindung kepada Allah dari dua jalan yang menyimpang, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang dimurkai terhadap mereka, bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan. Jadi kita wajib untuk mengenal jalan yang lurus, dan kita wajib untuk menghindar dari jalan yang keliru dan jalan yang salah. Dan ini adalah sifat dari Al-Quran yang Karim. Al-Quran adalah Al-Furqan, menjelaskan antara yang hak dan yang batil. Al-Quran menjelaskan jalan petunjuk, apabila ditempuh mengantar seorang hamba kepada keridhaan Allah dan surga-Nya. Dan Quran menjelaskan jalan kesesatan agar supaya dihindari dan jangan seorang jatuh dalam kemurkaan Allah yang akan bisa mengantarnya kepada neraka waliyullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin." Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat. Al-haq dirinci dengan detail. Kata tafsir yang dipakai, rincian dengan detail. Walitastabina, supaya nampak dengan sangat jelas jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi kebenaran dirinci sehingga seseorang mengenal jalan orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, agar supaya dia hindari jalan tersebut. Jangan dia jatuh di dalam kesesatan yang menimpa mereka. Maka inilah sewajibnya yang dipelihara oleh seorang hamba. Dia berusaha menjaga kemurnian agamanya, berusaha untuk menjaga prinsip-prinsip agamanya. Ya, dan di masa-masa ini, kita khususnya di masa kita ini, terlalu banyak pemikiran-pemikiran yang merusak, yang mengancam keagamaan seorang hamba dan membuat samar perkara agama yang sebenarnya jelas tuntunannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Maka mau tidak mau dalam kondisi yang seperti ini, orang-orang yang berilmu menjelaskan bagaimana yang hak itu, menerangkan al-hak secara terperinci, dan juga mereka harus menjelaskan yang batil dan bagaimana kebatilan tersebut, agar supaya seorang hamba menghindari kebatilan itu. Adapun orang yang menggambarkan kebatilan tersebut dengan kemasan yang indah, dengan bentuk yang memikat, akan tersingkap hakikat dari kebatilan tersebut dan manusia menghindarinya. Maka ini diantara hal yang melandasi adanya acara yang telah diumumkan dengan judul Sunni Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah Catatan-catatan Ilmiah untuk Quraisyah. Ya. Jadi asal judul ini kita ingin menjelaskan apa yang terkandung di dalam buku. Dan buku ini di depan saya yang saya pegang di cetakan ketiga dari penerbit Lentera Hati, tertulis di sampulnya Sunnah Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah Kajian Atas Konsep Ajaran dan Pemikiran, tulis penulisnya Muhammad Quraish Shihab. Ya. Secara umum buku ini sang penulis ingin sampai kepada pemikiran yang banyak ditebarkan di masa-masa belakangan ini. Ya, khususnya memang bermula dari atau banyak dikembangkan di Mesir tempat sang penulis belajar, yaitu pemikiran at-taqrib baina Syiah was Sunnah. Pemikiran mendekatkan antara Syiah dan Sunnah. Iya. Dan telah ada lembaga-lembaga yang didirikan untuk hal ini. Iya. Dan mereka punya situs-situs di internet. Dan ada muktamar-muktamar tahunan. Iya, dan sebagian muktamar yang sudah ada yang lebih 20 kali muktamar hingga hari ini. Nah. Jadi secara umum kandungan dari buku ini adalah membawa pemikiran mendekatkan antara Syiah dan Sunnah. Ya, kalau ingin dibalik antara Sunnah dan Syiah boleh saja, tidak ada masalah. Ya, jelas ya. Baik. Sebenarnya kalimat mendekatkan, ya, antara Syiah dan Sunnah, kalau dipandang dari makna dan maksud, Boleh saja seorang bermaksud baik, ingin mendekatkan, ingin mengajak, ingin menasihati, meluruskan pemahaman. Itu adalah maksud yang baik. Tetapi kalau dengan mana seorang menanggalkan simbol-simbol agamanya, hal-hal yang merupakan prinsip dasar dalam agama, maka ini tidak dibenarkan di dalam Islam dan tidak dituntunkan oleh agama Islam dan ulama Islam. Ya. Dan kalau kita melihat ke dalam buku ini, ya, tentunya di dalam masalah mendekatkan antara Sunnah dan Syiah, ya, banyak hal yang diperlukan, ya, banyak hal yang diperlukan. Dan secara umum penulis di sini, ya, berusaha untuk menggambarkan titik-titik yang bisa mempertemukan antara Sunnah dan Syiah dalam istilah beliau. Ya, Sunnah tanda petik dalam istilah beliau, Syiah dalam istilah beliau. Jelas ya? Dan beliau sendiri di pendahuluan di halaman 10 dengan angka Romawi, di kata pengantar maksud saya, beliau katakan buku ini membahas ajaran murni dari kedua pihak, sebagaimana ditemukan dalam buku-buku terpercaya masing-masing kelompok. Ia dibahas dengan jiwa dan pikiran serta keinginan untuk menghindari lebih banyak lagi pertikaian antara sesama umat tauhid. Ya. Ini dia jelaskan metodenya di dalam menyusun buku, bahwa untuk menerangkan ya, Sunnah dan Syiah, penulis ya, sang penulis akan apa, membahas ajaran murni yang diambil dari buku-buku terpercaya masing-masing kelompok. Jadi dia akan mengambil dari buku-buku terpercaya dari kaum Syiah, dan akan mengambil dari buku-buku percaya dari kaum apa? Kaum Sunni atau pengikut Sunnah. Nah, ini metode beliau yang pertama. Metode yang kedua, ya, dan sebenarnya ini bukan metode, ini hasil yang ingin dia capai. Keinginan untuk menghindari lebih banyak lagi pertikaian antara sesama umat tauhid. Ya. Ini mungkin akan tentang masalah yang kedua ini mungkin akan kita bahas di pendahuluannya. Beliau akan menyebutkan 5 hal di dalam pendahuluan. Tapi saya ingin memberikan catatan ringkas di sini tentang apakah benar ya, penulis buku ini berjalan di atas manhajnya, bahwa dia mengambil dari sumber ajaran masing-masing dari dua kelompok. Ya. Jawabannya ini jauh dari kebenaran. Jauh dari kebenaran. Ya. Silakan buka buku dan baca referensi yang disebutkan. Sebab penulis menyebutkan daftar rujukan pada halaman 277. Ya. Daftar rujukan sampai halaman 293. Baik. Dari 277 sampai 285 ini disusun daftar rujukannya sesuai dengan isi buku. Kemudian di halaman 287 hingga akhir hingga 293 ini ditulis kepustakaan. Ya. Kalau dilihat daftar rujukan, jumlah buku yang dipergunakan 71 buku. 71 buku. Dan biasanya untuk menyusun tema yang seperti ini, buku yang digunakan ini sedikit, yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, ya, saya katakan sedikit. Contoh saja di dalam masalah membahas Syiah secara bahasa, Sunnah secara bahasa, tidak ada penulis sama sekali merujuk ke dalam buku-buku bahasa. Dan ini kekeliruan ilmiah di dalam membahas. Ya. Dan yang mengherankan, kalau orang yang mengerti tafsir Al-Quran dan biasa menafsirkan Al-Quran, tidak akan seperti ini pembahasannya. Sebab setiap kalimat dari Al-Quran, tidak ada yang menafsirkannya sendiri. dari kepalanya atau dari dauk lugawiyah, dari apa namanya pengalaman bahasa, jiwa bahasa yang dia miliki, tidak ada. Tapi harus dirujuk dari sumber asli yang menjelaskan makna kalimat-kalimat tersebut di dalam bahasa, supaya tidak ada kekeliruan. Namanya manusia, dia mungkin salah, mungkin untuk keliru. Karena itu harus rujuk ke sumber-sumber bahasa. Ya. Dan ini tidak dilakukan oleh penulis dalam memberikan definisi Syiah sebagaimana yang datang, juga dalam memberikan definisi tentang Sunnah sebagaimana yang akan datang. Ya, baik. Kemudian yang kedua, ya, buku-buku Sunnah dan Syiah yang dipakai. Ya. Kalau kita lihat daftar dan isi buku yang dibawakan, ya, sang penulis sama sekali tidak merujuk kepada buku-buku ahli sunnah yang merupakan sumber utama. Siapa ahli sunnah itu? Ya. Di dalam masalah akidah ahli sunnah, dia hanya menyebutkan di sini beberapa buku, seperti buku Imam Al-Ghazali, Al-Iqtisad fil I'tiqad. Ya, Al-Ghazali terpengaruh pemikiran, ya, Asy'ariyah, terpengaruh pemikiran filsafat. Ya, dia tidak mewakili ahli sunnah. Tidak mewakili ahli sunnah. Demikian pula banyak dinukil dari Syekh Ristani, kemudian dari apa namanya beberapa buku yang berkaitan dengan masalah firq, mungkin akan datang rinciannya nanti. Dan buku-buku ini tidak mewakili. Kenapa tidak dia nukil dari buku-buku ahli sunnah yang memaparkan sepanjang secara lengkap, ya, rincian akidah ahli sunnah, seperti buku As-Sunnah karya Al-Imam Abdullah bin Ahmad, atau As-Sunnah karya Al-Qallam, atau As-Sunnah karya Ibn Abi Asim, atau dia membaca kitab Asy-Syariah karya Al-Imam Al-Ajuri. Ini semua dari ulama abad kedua dan ketiga, dari ulama terdahulu. Buku-bukunya ada. Kenapa tidak ada dijadikan rujukan dalam menukil mazhab ahli sunnah? Atau buku-buku yang apa namanya menyebutkan kesimpulan-kesimpulan pokok akidah ahli sunnah sangat banyak sekali. Ya. Usulus sunnah misalnya karya Imam Ahmad, atau aslus sunnah wa i'tiqaduddin karya Ibn Abi Hatim, yang beliau meriwayatkan dari dua gurunya, ayahnya sendiri Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Idris, dan apa rekan ayahnya Abu Zura, Ubaidullah bin Abdul Karim. Atau dinukil dari Imam Al-Bukhari. Ada akidah Imam Al-Bukhari, ada akidah Imam Ibn Al-Madini. Ini tidak ada dalam referensi penulis dalam memberikan apa rujukan untuk madhab ahli sunnah. Kira-kira madhab ahli sunnah yang mana yang diperbandingkan? Ya. Ini hal yang pertama yang saya berikan sebagai catatan ilmiah. Kemudian yang ketiga, ya, ini sudah yang ketiga dalam masalah penulis menyelisih metodenya sendiri, manhajnya. Apakah benar penulis merujuk ke buku-buku Syiah yang merupakan sumber murni mereka? Rujukan kaum? Jawabannya tidak. Ya, silakan baca buku ini. Ya. Dan penulis hanya mengambil dari buku-buku Syiah orang-orang yang belakangan saja. Muhammad Hussein Kashif Gita. Ini baru meninggal beberapa 10 tahun yang lalu, masih di tahun 1330-an Hijriah atau 50-an meninggalnya. Ya. Atau dia mengambil dari Aqaid Imamiyah misalnya. Ya. Karya Muhammad Ridha Al-Mudhaffar. Ini juga orang belakangan. Ya. Dari orang belakangan. Dan kebanyakannya nukilan-nukilan penulis dalam memberikan penyelesaian diambil dari guru-gurunya di Mesir. Ya. Dan sebagaimana kita akan baca nanti, guru-gurunya yang memang pemikirannya adalah pemikiran mendekatkan antara Sunnah dan Syiah. Ya, dengan metode yang ditempuh oleh penulis. Ya, kalaupun ada buku yang merupakan rujukan asal kelompok Syiah, itu cuma satu atau dua buku saja. Itu pun ada ditulis di sini, rujukan dari buku Al-Mufid, Awail Al-Maqalat, Ini al-mufid termasuk tokoh Syiah, ya. Tokoh-tokoh awalnya. Meninggal tahun 400-an, 300-an, al-mufid. Dia punya beberapa buku. Salah satu bukunya Awail al-Maqalat. Ya, penulis menukil dari Al-Wail al-Muqanat tidak langsung merujuk kepada buku itu, tapi diambil dengan perantara buku orang lain. Ya. Diambil dengan perantara buku orang lain. Sekarang saya bacakan sumber-sumber rujukan orang-orang Syiah. Orang Syiah itu punya rujukan disebut dengan nama Al-Usul Al-Arba. Empat rujukan pokok. Ya. Ini rujukan orang terdahulunya. Dan untuk masa sekarang ini mereka punya rujukan disebut dengan nama Al-Usul As-Samaniyah. 8 sumber rujukan yang merupakan 8 pokok rujukan mereka. Ya. Nah, yang pertama, dan ini rujukan-rujukan, ya, 8 rujukan ini yang saya akan sebutkan, ini terkait dengan pembahasan sumber-sumber riwayat orang-orang Syiah. Sumber-sumber riwayatnya. Yang pertama adalah buku Al-Kafi fil Usul wal Furu'. Ya, Al-Kafi fil Usul wal Furu'. Ini karya Al-Kulaini. Nah, Al-Kafi ini ya, dicetak. Kalau mau di-download silakan buka situs internet, download dengan bentuk PDF-nya ada. Ya, langsung fotokopian buku aslinya. Sebab orang-orang Syiah gencar di dalam apa namanya? Membawakan buku-bukunya. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian di Indonesia ini kalau berkaitan dengan masalah buku-buku Syiah, harusnya penulis bisa merujuknya sebab ada orang-orang yang punya dan memiliki buku-buku itu. Ya, apalagi beliau dulunya pernah belajar di Mesir dan di Mesir itu menggandengkan banyak mazhab, harusnya di perpustakaannya itu lengkap buku-buku Syiah. Itu bisa dia rujuk langsung ke buku-buku tersebut. Iya. Di Saudi Arabia saja yang tingkatan apa Saudi dimaklumi bahwa buku-buku Syiah itu dilarang. Karena penyimpangan yang ada di dalamnya. Bersamaan dengan itu, di perpustakaan nasional, di sebagian perpustakaan, ada sebagian referensi yang menyiapkan buku-buku Syiah bagi siapa yang ingin apa melihat kandungan isinya dan memberikan bantahan di dalamnya. Ya, dan ini metode ilmiah di dalam membahas. Supaya seseorang ketika berbicara, membantah, ya, atau mendudukkan masalah, dia tidak berbicara di atas khayalan dan angan-angan. Tapi dia lihat ada fakta, ya, ada bukti yang betul-betul otentik untuk dipertanggungjawabkan. Ya. Ini yang harusnya ditempuh dalam metode ilmiah dalam bahas. Makanya kitab yang pertama, kitab Al-Kafi, karya Al-Kulaini. Ya, dia meninggal tahun 326 Hijriah. Nah, ada kitab yang kedua, ini karya masyhur dengan nama As-Saduq. Ya. Kadang disebut dengan Ibn Babawai Al-Qummi. Ini dari Qum. Muhammad bin Ali bin Hussein bin Musa. Ya. Judul kitabnya, ini rujukan yang keduanya. Judulnya, Man La Yahduruhul Faqih. Ya. Baik. Saya tidak ada kesempatan sekarang untuk merinci apa isi bukunya. Berapa kandungan babnya, berapa jumlah hadisnya. Sebab ini pertemuan kita ringan. Baik, kemudian yang ketiga dari buku rujukan utamanya adalah Tahdhibul Ahkam. Tahdhib Al-Ahkam. Ini karya Syekh yang disebut dengan digelari dengan Syekhut Thaifah. Ya, Syekhnya kelompok, Syekh kelompok maksudnya orang yang merupakan rujukan besar di dalam kelompok. Ya. Karya Muhammad bin Al-Hasan At-Tusi. Nah. Dan dia meninggal tahun 460 Hijriah. Kemudian ada buku yang keempat, Al-Istibsar fi Makhtulifa min Al-Akhbar. Ini karya At-Tusi juga. Ya, dia ringkasan dari buku sebelumnya. Ya. Empat buku ini disebut Al-Usul Al-Arba' Al-Mu'tamadah. Nah. Al-Usul Al-Arba' Al-Mu'tamadah. Jelas ya? Berkata apa namanya? Al-Faith Al-Kashani. Ya. Dari orang Syiah juga dalam bukunya Al-Wafi, kan datang Al-Wafi rujukan yang kelima jilid 1 halaman 100 halaman 11 dia berkata innamadara al-ahkam asy-syar'iyyah al-yawm ala hadhihi al-usul al-arba وهي مشهود عليها بالصحة من مؤلفها. Dia memuji empat rujukan pokok kaum mereka, kelompok Syiah. Mereka, dia berkata, Al-Faith Al-Kashani berkata, sungguhnya perputaran hukum-hukum syariat pada hari ini semuanya di atas empat rujukan pokok ini. Dan empat rujukan pokok ini dipersaksikan akan kesahihannya, dipersaksikan akan keabsahannya dari penulisnya. Jadi ini empat rujukan. Namun berkembang, ya, sampai di hari hari ini rujukan mereka berubah menjadi delapan. Selain empat itu ada empat yang lain. Ya. Empat yang lain berarti yang kelima Al-Wafi, ini karya Al-Faith Al-Kashani. Kemudian yang keenam Wasail Syiah, Wasail Syiah, ini karya Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Hur Al-Amili. Al-Hur Al-Amili ini masyhur. Ya, dia meninggal tahun 1104 Hijriah. Ya, 1104 Hijriah. Nah, ya, katanya bukunya dia kumpul dalam 20 tahun. Ya, jumlah hadis yang dia sebutkan 35.850 riwayat atau 50 hadis. Kemudian yang ketujuh, dan ini yang paling besarnya. Nah, Biharul Anwar Al-Jami' Lidurari Akhbar Al-Aimat Al-Abhar. Biasa diringkas dengan kata Bihar Al-Anwar. Ini rujukan yang paling dibanggakan, sebab sekarang dicetak dalam 111 jilid. Ya, dicetak dalam 111 jilid. Ini karya Muhammad bin Bakir yang diberi laqab dengan Al-Majlisi. Ini yang ketujuh. Ya. Yang kedelapan, ada buku namanya Mustadrak Al-Wasail. Mustadrak Al-Wasail. Ya, ini karya An-Nuri At-Tabarsi. Karya An-Nuri At-Tabarsi. Nah, ini delapan rujukan pokoknya. Delapan rujukan pokoknya. Jelas ya? Tadi sangat disayangkan dari delapan rujukan pokok ini tidak ada yang menjadi rujukan Quraisy dalam buku. Kira-kira pemahaman Syiah diambil dari mana? Dia bisa tahu asli pemahaman Syiah itu dari mana? Kalau dia tidak merujuk buku-buku ini. Selain dari itu ada buku-buku Syiah yang lainnya. Ini buku delapan rujukannya dalam hadis. Orang yang Syiah punya buku di dalam masalah akidah, punya buku di dalam tafsir. Ya, dan buku-buku dalam akidah dan tafsir tersebut terurai pemahaman-pemahaman. Ya. Dan akidah asal dari orang-orang Syiah tersebut. Jelas ya? Maka di sini nampak bagi kita semua bahwa manhajiyah, ya, atau metode yang ditunggu oleh penulis, ya, yang beliau janjikan di awal pengantar bahwa akan mengambil dari sumber asli ajaran murni dari setiap masing-masing dari dua kelompok, ini adalah hal yang tidak terpenuhi. Hanya sekedar ucapan saja tapi tidak terpenuhi. Ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita sudah sampai kepada asal ini, saya kira akan bisa dipahami. Ya. Sebab membangun sesuatu, ya, tidak seperti yang membangun sesuatu, menggambarkan sesuatu tidak seperti keadaannya, itu tidak akan membawa hasil. Itulah yang dibahasakan oleh para ulama usul fikih, ya, dengan kaidah al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Memberi hukum terhadap sesuatu itu adalah cabang atau hasil dari tasawwur, ya, penggambaran terhadap kondisi apa yang akan diberikan hukum. Jadi seorang ingin memberikan hukum terhadap sesuatu, dia pahami dulu kondisinya, hakikatnya bagaimana, baru setelah itu dia beri hukum. Ya. Kalau ini sudah memberikan hukum, ya, membawakan titik-titik pendekatan bagaimana kemungkinan untuk digandengkan, tetapi data-data yang menjelaskan antara dua mazhab tidak diambil dari sumbernya masing-masing, tidak menggambarkan hakikatnya. Jelas ya? Maka di sini kekeliruan yang paling mendasar. Dan kekeliruan saya ini sudah menggugurkan isi buku ini dari awal sampai akhir. Ya. Sudah menggugurkan isi buku ini dari awal sampai akhir. Nah, kalau alasannya, oh saya nggak punya rujukan buku-buku Syiah. Ya. Jawabannya sekarang ini bukan hal yang sulit untuk mendapatkan rujukan itu. Ya. Kalau memang kurang, dia tidak memiliki rujukan, ya silahkan dia melakukan perjalanan ke Mesir misalnya, ya, dan membuka buku-buku rujukan Syiah di sana, ya, melihatlah hasil rujukan aslinya dia membahas. Ataupun kalau tidak, silahkan dia membaca orang-orang yang membuat pembahasan dan mengambil dari rujukan asli buku-buku Syiah. Ya. Ini harusnya yang ditempuh. Seperti penulis buku yang saya beri contoh. Ini buku di depan saya dalam dua jilid. Ya, karya Dr. Nasir bin Abdullah Al-Qafari. Judulnya Mas'alatul Taqrib Bain Ahli Sunnah Wal Syiah. Permasalahan antara mendekatkan antara ahli sunnah dan syiah. Untuk menyusun dua buku ini, si penulis mengumpulkan seluruh buku ahli sunnah yang terkait dengan masalah dan seluruh buku syiah. Untuk menulis buku ini, orang Saudi yang melakukan perjalanan ke Mesir, ya, bertemu langsung dengan tokoh-tokoh yang menyuruh pada takrib agama, takrib antara dua kelompok, meminta pembahasan-pembahasan mereka, diskusi, ya. Dia safar ke Kuwait, ya, karena di sana banyak juga orang Syiah. Ya, safar ke jumlah ke beberapa negara untuk mendapatkan apa? Rujukan tersebut. Ini ilmiah namanya. Ya. Mendekatkan bagaimana sebenarnya harusnya seseorang itu kalau ingin mendekatkan, ya, ingin mendekatkan antara sunnah dan syiah secara hakiki. Baik. Kemudian di sini saya akan baca secara cepat pendahuluan-pendahuluan yang disebutkan ada 5 pendahuluan ini. Dari halaman pertama, halaman 1 sampai halaman 25. Ya. Sini terdapat pendahuluan-pendahuluan yang dibawakan oleh penulis. Yang pertama, beliau uraikan, ya, bahwa betapapun, beliau katakan pertama, betapapun seorang berusaha untuk bersikap objektif, namun bisa saja sedikit atau banyak, ya, terjadi darinya atau dinilai orang lain memiliki bias subjektif sebagaimana sebagai dampak dari kehidupan rumah tangga, latar belakang pendidikan serta lingkungannya. Kemudian penulis jelaskan bagaimana latar belakang pendidikannya, rumah tangganya dan seterusnya. Ya. Di sini beliau ingin menekankan, ya, di pendahuluan itu bahwa penulis, ya, dari metodenya di dalam menyusun buku berusaha untuk objektif di dalam menilai. Ya. Ini hal yang terpuji, soal objektif, adil, ya, dan seimbang dalam menilai itu adalah hal yang dituntut. Sebab ini memang metode ilmiah yang kita dituntut di dalam Al-Quran. Ya. Wa idza qultum fa'dilu. Apabila kalian berucap, maka berucaplah dengan keadilan. Ya. Inna Allah ya'mur bil adl. Sungguhnya Allah memerintah dengan keadilan. Bahkan terhadap musuh sekalipun, kita diperintah berlaku adil. Allah firman, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit taqwa." Janganlah sekali-kali kebencian kalian kepada satu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah. Keadilan itu lebih mendekati ketakwaan. Ya. Nah, baik. Jadi ini bahasa objektif yang beliau berusaha untuk menengahkannya, ya, di dalam buku ini. Tapi sangat disayangkan ini tidak terbukti dalam bukunya. Bahkan di halaman 6 beliau katakan, ketika belajar di sana, maksudnya di Mesir, penulis mengenal dan berguru kepada sekian banyak tokoh penganut dan penganjur at-taqrib bainal madani. Ini sudah mengaku. Ya. Apa artinya takrib bainal madahid? Beliau kasih penjelasan, pendekatan antara atau pendekatan antar aneka madhab. Seperti almarhum Syekh Mahmud Syaltun, Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Muhammad Al-Madani, Syekh Muhammad Al-Ghazali dan lain-lain. Ya. Baik. Kata beliau, nah, itu semua memberi pengaruh dan warna dalam pandangan penulis, baik secara langsung maupun melalui karya-karya ilmiah mereka. Jelas ya? Jadi ini memberi pengaruh dan warna. Harusnya kalau dia ingin objektif, ya, siapa saja dari gurunya, ya, guru memang punya peran, ya, dalam memberi pengaruh kepada seorang murid. Ya, itu tidak bisa dipungkiri. Ya. Tapi bukan artinya kita ikut-ikutan kepada guru. Ya. Guru itu manusia bersalah dan ada benarnya, ada salahnya. Ya. Ada benarnya, ada salahnya. Tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, kullun yu'khadu min qalihi wa yurad ila sahib hadzal qabr wa ishara ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, semua dari kita ada yang diambil ucapannya dan ada yang ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Beliau tunjuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma beliau saja yang diambil seluruh ucapannya, tidak ada yang ditolak. Jelas ya? Baik. Jadi harusnya ya, kalau ingin menjaga diri di atas sikap yang disebutkan, ingin adil dalam menilai, ya seimbang di dalam memberikan pandangan, maka pengaruh-pengaruh yang seperti ini ya tidak boleh ada di dalam diri. Apalagi terus terang ya, isi dari kesimpulan-kesimpulan dari apa yang dibuatkan oleh penulis memang dinukil dari siapa yang disebutkan. Paling banyaknya beliau nukil dari Syekh Abdul Halim Mahmud. Ya, Syekh Abdul Halim Mahmud ini ya, salah seorang yang punya kedudukan di Mesir di masanya, ya, dan dia keahliannya adalah di bidang adab, ya, dan pernah belajar di Paris, ya, beberapa tahun untuk saya nak mengambil apa dia di sana. Ya. Yang jelas di akan datang nanti penukilan dari buku Abdul Halim Mahmud ini, pemikiran-pemikiran yang sangat aneh. Tak tahu dari hutan rimba mana didapatkan pemikiran itu. Ya. Jelas ya. Dan ini dinukil ya oleh penulis kita di sini, ya, dinukil di dalam buku ini sampai dikoreksi ataupun dicek kebenaran dari ucapan-ucapan tersebut. Nah, maka ini pendahuluan yang pertama. Ya. Kemudian pendahuluan yang kedua. Ya, pendahuluan yang kedua. Sini penulis tetapkan atau penulis jelaskan ya bahwa ya, baik saya baca ucapannya masih di halaman 6. Kedua yang perlu penulis tekankan dalam konteks di atas adalah bahwa dalam buku ini, sebagaimana dalam tulisan-tulisan atau ceramah-ceramah lisan penulis, tertuang aneka pendapat. Menghadapi aneka pendapat itu, sekali penulis menghidangkannya sebagaimana apa adanya, dan dikali lain penulis mengomentari atau mengkritisinya. Ya. Semoga yang demikian itu tidaklah mengakibatkan lebih parahnya tuduhan yang dilancarkan sementara orang terhadap penulis, yang selama ini terdengar sayup-sayup atau lantang. Ya, maksudnya dia sebutkan di pengantar bahwa sebagian orang menuduh bahwa penulis Muhammad Quraish Shihab ini adalah beraliran Syiah. Ya. Jadi ini pendahuluan, beliau ingin membela diri. Ya. Jelas ya. Kemudian beliau katakan, selama ini tidak jarang jika pendapat yang terhidang sejalan dengan pendapat Syiah, maka penulis dinilai beraliran Syiah. Kalau pendapat yang penulis hidangkan sejalan dengan pandangan Mu'tazilah, maka cap Mu'tazilah melekat pada penulis. Ya, bahkan hanya mencantumkan pendapat Toba-Tobari, ya, Toba-Tobari itu, ini salah seorang ulama Syiah, ya, punya karya tafsir, punya karya di dalam tafsir, tidak ada tulisan-tulisan yang lainnya. Sekedar mencantumkan pendapat Toba-Tobari saja di dalam tafsir Al-Misbah sudah mengundang tuduhan keberpihakan penulis kepada Syiah. Padahal dalam karya itu sederetan ulama Sunni penulis kutip. Ya, di samping tidak jarang pendapat Toba-Tobari atau ulama lainnya juga penulis khawatir. Ya. Baik. Kemudian beliau bawakan di sini beberapa rincian ya, dan pembelaan-pembelaan. Bahwa kesan misalnya ya, yang beliau ingin simpulkan bahwa kesan kalau misalnya ada sebuah pendapat ya, dia simpulkan atau dikuatkan, ternyata pendapat itu dikuatkan oleh Syiah, maka belum tentu dia itu beraliran Syiah, belum tentu beraliran Syiah ya. Dan ini secara umum tidak ada masalah, ini adalah hal yang benar ya. Sebab tadi dikatakan bahwa seluruh aliran Syiah itu dari A sampai Z nya 100% semuanya adalah batil, kan begitu ya. Ada hal-hal yang benar. Ada hal-hal yang benar dari mereka. Dan yang benar itu sepanjang dia cocok dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka hal yang dikatakan adalah ini tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan dinisbatkan kepada Syiah. Dinisbatkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas ya? Ya. Maka ya, Di sini di beberapa halaman beliau terangkan tentang bagaimana bagaimana sikap benar ya di dalam apa namanya masalah ini ya, sampai di halaman 13 ya, beliau sebutkan dulu Imam Syafi'i merupakan tokoh madzhab ahli sunnah, pernah dianggap menganut Syiah ya, pernah dianggap menganut Syiah sehingga beliau menggubat kata-kata bersayap yang antara lain menyatakan, kemudian dibawakan sini kata-katanya, bisa dibaca di halaman 13 sampai halaman yang 15, nah atau di halaman 14 ya. Baik, saya baca di sini kata Syafi'i, katanya a'alimtum anna tashayyu'a madhabi inni aqulu bihi walastu binaqibi in kana rafdan hubbu ali muhammadin فليشهد الثقلاني أن يرافضي. Ya. Ini untuk kritikan umum juga, buku ini banyak salah-salah harokat, salah-salah ini. Ya, mungkin saya berbaik sangka keluar dari koreksi penulis. Ya. Baik. Dikatakan dalam dua bait syair ini, Asy-Syafi'i berkata, apakah kalian tahu bahwa tasyayyu itu adalah mazhab saya? Maksudnya tasyayyu itu apa? Loyalitas kepada Syiah. Yang punya kecondongan kepada Syiah adalah mazhabku dan saya berpendapat dengannya dan saya tidak pernah mengingkarinya, kata Syafi'i. Ya, kalau memang ya, Syiah Rafidah agamanya adalah cinta Nabi Muhammad, maka persaksikanlah, maka hendaknya astaghfirullah jin dan manusia mempersaksikan bahwa saya adalah Syiah Rafidah. Perhatikan di sini. Jadi dia bawakan ucapan Syafi'i bahwa Syafi'i pernah dituduh menganut apa? Syiah. Dan ini salah memahami ucapan Syafi'i. Salah memahami ucapan Syafi'i. Sebab bait syair ini sekali-sekali Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak pernah merekomendasi Syiah. Ya. Jelas ya? Ucapan Imam Syafi'i yang jelas. Ya, yang lainnya itu jelas bahasa-bahasanya. Ya, jangan kalian ambil dari Syiah Rafidhah. Fa'innahum yakdibun, sungguhnya mereka berdusta. Itu Syah dengan riwayat-riwayat yang sahih dari murid-murid Syafi'i yang terdepan seperti Yusuf bin Abdul Adha dan lainnya. Meriwayatkan dari Imam Syafi'i bantahan-bantahan dia terhadap siapa? Terhadap kelompok Syiah Rafidhah. Itu Syah dari Imam Syafi'i. Jelas ya? Dan ucapan Imam Syafi'i yang dinukil oleh murid-muridnya sangat banyak sekali menjelaskan kejelekan Syiah Rafidhah. Kalau ingin ada yang meminta perluasan penjelasan, silakan baca Tabaqat Asy-Syafi'i Al-Kubra karya As-Subuki. Baca di situ biografi murid-murid Imam Syafi'i, bagaimana mereka menukil akidah, keyakinan Imam Syafi'i terhadap kelompok Syiah Rafidhah dan celaan beliau terhadapnya. Ya. Ucapan Imam Syafi'i ini bukan pujian terhadap kelompok Syiah. Beliau ingin menjelaskan bahwa Syiah itu dusta cinta kepada Ahlul Bait. Andai kata benar Syiah itu cinta kepada Ahlul Bait, maka persaksikan. Jin dan manusia persaksikan. Saya juga Syiah Rafidhah. Tapi hakikatnya mereka tidak pernah cinta kepada Ahlul Bait. Itu yang ingin ditekankan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dalam ucapannya ini. Dan ini salah dipahami di sini oleh penulis. Kenapa salah dipahami? Sebab memang rujukannya dari kitab-kitab yang salah memahami. Itu tadi saya sebutkan. Ini juga di tahun berapa saya pernah dengar kaset ada diskusi antara apa Jalaluddin Rahmat dengan sebagian orang di Makassar ini. Juga dibawakan dua bait syair oleh Jalaluddin Rahmat dengan nada yang sama yang disebutkan oleh penulis di sini. Ini menjadikannya sebagai dalil. Padahal di situ sebenarnya tidak ada pendalilan. Tidak ada pendalilan. Jelas ya? Kalau masalah cinta Ahlul Bait itu dari keyakinan Ahli Sunnah. Kita cinta kepada Ahlul Bait, menghormati dan menghargai mereka. Dan buku-buku Ahli Sunnah yang menulis tentang kecintaan, keutamaan cinta kepada Ahlul Bait sangat banyak sekali. Iya. Dan mungkin orang-orang Syiah tidak bisa membuat buku seperti itu. Bagaimana menjelaskan? Iya. Riwayat-riwayat tafsir, kemudian riwayat-riwayat hadis, ya, penukilan asar-asar yang menjelaskan bagaimana kedudukan Ahlul Bait. Iya. Jelas ya? Kedudukan Ahlul Bait. Baik. Tapi bukan artinya ketika Ahli Sunnah cinta kepada Ahlul Bait, mereka melampaui batas kemudian mendudukkan Ahlul Bait ya, di atas kedudukannya, ya, menganggapnya sebagai orang yang maksum, lepas dari kesalahan, ya, tidak bisa lupa, ya, tidak bisa lupa sama kedudukannya dengan Nabi, sebagaimana yang akan datang dari keyakinan orang-orang Syiah. Kita akan jelaskan insyaallah. Baik. Jadi kesimpulan dari pendahuluan yang kedua ini, sebenarnya ya penulis di sini hanya ingin menekankan, ya asal penekanannya bagus, ya, bahwa belum tentu orang menguatkan sebuah pendapat, ya kelihatannya kelompok Syiah misalnya mirip dengan itu, kelompok Mu'tazilah mirip dengan pendapat itu, belum tentu dia dikatakan ikut di aliran itu. Dan ini kesimpulan benar, tapi contoh-contoh yang dibawakan itu tadi sudah kita dengarkan kritikannya. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga di halaman 16 penulis berkata, ketiga, kalau kita mempelajari pemikiran seseorang atau kelompok, maka tidak jarang diketemukan perkembangan atau perubahan. Ya. Sekarang beliau ingin menekankan bahwa pemikiran seseorang atau kelompok itu kadang apa? Kadang berubah dan berkembang. Ya. Diberi contoh-contoh ini. Ya. Imam Syafi'i keadaannya di Irak dan di Mesir. Ya. Ini hal yang dimaklumi, ya, semua orang paham. Imam Syafi'i punya dua madhab. Ada madhab qadim, ada madhab jadi madhab lamanya di Irak, madhab barunya ketika beliau pindah ke mana? Ke Mesir. Ya. Jelas ya? Kemudian beliau apa namanya? Uraikan di sini beberapa hal. Ya. Kemudian di akhirnya beliau katakan perkembangan pendapat seperti ini perlu mendapatkan perhatian bagi siapapun yang ingin memahami Syiah dewasa ini, bahkan memahami setiap kelompok agar terhindar dari kekeliruan dan menempatkan label bukan pada tempat yang benar. Ya. Jadi sekarang kalau Syiah mengada apa namanya, memang ada perkembangan, berubah mazhabnya untuk itu. Dan ini akan apa? Akan menyelisih metode beliau di awal penulisan, akan mengambil dari sumber aslinya. Dari sumber aslinya. Kemudian harus diketahui bahwa perubahan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama terdahulu itu bukan perubahan dalam artian ada menambah bagian dari agama atau perkara yang sudah tabi, sudah tetap. Ya. Apalagi dia dianggap sebagai sebuah daruriyat, ya, perkara yang diakui kebenarannya, ya, sifatnya aksioma. Bisa berubah setelah itu. Bukan itu yang diinginkan. Imam Syafi'i rahimahullah, kenapa beliau berubah pendapatnya? Di Irak, beliau menghafalkan hadith-hadith. Ya. Berkumpul dengan ahli hadith yang berada di Baghdad, di Basra, di Kufa, Wasit, dan sekitarnya. Hadith-hadith yang berputar di situ. Jelas ya? Begitu beliau masuk ke Mesir, beliau dapatkan di Mesir hadith-hadith yang sebelumnya beliau belum dengarkan di Irak. Maka wajar dari hadis yang beliau dapatkan berubah pendapat, itu wajar. Ya. Dan ini justru menunjukkan keutamaan Imam Syafi'i. Ya. Beliau tidak jumud, fanatik dengan pendapatnya, ya, mengklaim bahwa dirinya sudah benar 100% tidak. Bahkan tiap kali datang dalil, maka beliau berpendapat dengan dalil itu. Nah, itulah beliau katakan dalam ucapan beliau yang masyhur, "Idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi." Kalau hadisnya telah sahih, maka itu adalah mazhabku. Itu adalah mazhabku. Itu kata Imam Syafi'i. Jelas ya? Jadi kalau terjadi perubahan, mereka berubah karena dalil yang ada. Ya. Bukan berubah karena ada takiyah seperti kejadian orang-orang Syiah. Ya. Mungkin di awal-awal yang ingin digambarkan di sini. Misalnya di awal-awal ada buku yang menjelaskan bahwa mereka mengatakan Al-Quran itu sudah dirubah. Atau Al-Quran kita ini kurang. Ya. Belakangan, sebagian buku-buku kelompok Syiah mengatakan, tidak ada. Berubah itu tidak ada. Itu adalah hal yang salah, yang mungkar, ya, menyelisih. Oh, kalau begitu, madhab mereka berubah. Nah, ini tidak benar. Sebab madhab tidak berubah. Ya, kalau mereka berubah, itu berubah ucapannya. Bukan berubah apa? Keyakinannya. Ya, sebab mereka ada pendapat di dalam masalah takfiyah. Yaitu salah satu keyakinan mereka yang akan kita terangkan insyaAllah. Jelas ya? Kemudian yang keempat di sini di halaman 18, ya, diterangkan untuk menjalin hubungan harmonis antara pihak-pihak yang sebelumnya berselisih diperlukan saling percaya. Ya. Kenapa dikatakan di sini? Dia tekankan ini Ini untuk memberikan peringatan kepada ahli sunnah. Jangan sering menuduh Syiah. Kalau mereka berkenan, oh ini takiyah. Sebab Syiah membolehkan takiyah. Takiyah artinya apa? Ya. Dia boleh tidak menampakkan hakikatnya, menyembunyikan kebenaran. Ditanya tentang sesuatu, dia dusta. Ya. Itu tidak ada masalah bagi mereka. Jadi jangan dianggap, setiap kali orang Syiah menyampaikan begini, jangan dianggap bahwa oh, mereka takiyah dalam hal ini. Gila ya? Baik. Ini di poin yang keempat, secara global juga kita tidak ada silang pendapat bahwa memang harus saling percaya. Harus apa? Saling percaya. Tapi tidak semua keadaan seseorang itu apa? Diharuskan untuk percaya kepada seseorang. Apabila ada indikasi yang sangat jelas bahwa orang itu berdusta dalam sebuah tempat atau sebuah keadaan, maka indikasi ini mengharuskan dia untuk menuduhnya berdusta. Ya. Untuk menuduhnya berdusta. Jelas ya? Ya. Dan ini adalah hal yang harus diketahui. Ya. Misalnya, sosok Abdullah bin Sabah akan datang nanti di orang yang penulis. Ya, penulis di sini orang Abdullah bin Sabah akhirnya dia adalah sosok yang fiktif. Ya. Dan banyak buku-buku Syiah belakangan menguraikan bahwa dia adalah sosok yang fiktif. Jelas? Apa itu benar? Jawabannya tidak, itu dusta, tapi ya. Sebab di buku-buku Syiah terdahulu mereka menetapkan dan mengakui adanya siapa? Abdullah bin Sabah. Ya. Maka di sini bukan masalah percaya tidak percaya, ya. Tapi masalahnya ada data-data yang sangat otentik menunjukkan bahwa mereka adalah apa? Berdusta dalam hal ini. Ya. Maka ini penekanan yang hendaknya kita ingat di sini. Ya. Celah yang apa disebutkan di pendahuluan yang keempat ini, penulis maksudnya mengarahkan ke sana. Ya. Kemudian yang kelima, sini penulis pendahuluan yang kelima. Tapi penulis tidak mengingkari adanya golongan atau kelompok-kelompok yang menyandang atau disandangkan kepadanya nama Syiah yang sesat dan menyesatkan. Namun demikian, ada juga dari mereka yang menyandang nama itu yang tidak dapat dinilai sebagai kelompok di luar Islam. Kendati terdapat perbedaan-perbedaan yang cukup banyak, sederhana atau serius, antara mereka dengan kelompok mayoritas umat Islam dan kelompok ahli sunnah wal jamaah. Dari sini beliau katakan mayoritas ya, yang mayoritas umat Islam itu ahli sunnah wal jamaah. Kalau di belakang buku ini, di sinopsis buku di belakang, ditulis sunnah dan Syiah adalah dua aliran besar yang lahir dari Islam yang satu. Jadi dua aliran besar. Yang terkesan semuanya aliran besar. Kalau di sini sudah diakui, mayoritas. Akan datang nanti disebutkan bahwa kelompok Asy'ariyah itu alirannya 80% dari umat Islam. Dan ini angka-angka yang seperti ini tidak benar. Ya. Jelas ya? Menyebutkan angka-angka. Nah, dari jumlah umat Islam yang ada di seluruh dunia ini, ya, Syiah itu bisa dibilang hanya 7-9%. Bagaimana bisa dikatakan sebagai dua aliran yang besar? Jelas ya? Ini dari bentuk terlalu kadang membesarkan permasalahan, terlalu menganggapnya sebagai hal yang besar. Ya baik. Jadi di sini di pendahuluan yang keberapa, yang kelima ini, penulis membawakan ucapan Muhammad Husain Kashif Al-Ghita, salah seorang tokoh Syiah. Dia mengungkapkan kesalahan. Dia berkata ya, kesalahan yang merupakan musibah, ini di halaman 20 saya kutip, kesalahan yang merupakan musibah yang terjadi menyangkut pandangan keliru terhadap Syiah adalah karena para penulis tentang Syiah itu pada umumnya merujuk kepada buku Ibn Khaldun yang menulis di Afrika sana, di Tunis, dan di ujung bagian barat Maghrib menyangkut Syiah yang ada di Irak dan di ujung timur, atau menukil dari Ahmad Ibn Abdirrabbih, di sini tertulis Abdirrabbih ya, Ahmad bin Abdirrabbih yang berasal dari Andalus, kini Spanyol, dan orang-orang semacam mereka. Kemudian penulis-penulis modern bila hendak memperdalam pengetahuan tentang Syiah, mereka merujuk kepada karya-karya tulis orang-orang barat atau asing seperti Orientalis. Kemudian dia sebutkan dan seterusnya sampai dia katakan bahwa maka itu tidak terlintas dalam benak seorang dari penulis-penulis itu tentang Syiah. Ya, jelas ya. Sekarang ini tuduhan. Ya. Apa atau mungkin penulis ingin mengingatkan, jangan sampai kita ketika mengkritik Syiah, kita hanya mengambil dari orang-orang tertentu sebenarnya. Yang orang tersebut ya kapasitasnya cukup untuk apa membicarakan tentang Syiah. Ibnu Khaldun, dia berada di Afrika sana. Apa hubungannya dengan orang yang berada di ujung timur di Irak sana? Jelas ya. Baik, ini yang ingin digambarkan. Ya. Dan saya sudah tekankan tadi bahwa di dalam pembahasan ini, ya, insya Allah Ta'ala kita akan menjelaskan pendapat-pendapat Syiah itu dari buku-buku Syiah sendiri. Jadi kalau bahasa umumnya mungkin saya akan katakan bahwa kita akan biarkan orang Syiah bercerita tentang madhabnya sendiri. Ya, kita akan ukil dari buku-buku mereka. Ya. Tidak ada kita mendolimi mereka dalam satu huruf pun. Semua rujukannya jelas. Rujukan-rujukannya mereka semuanya jelas. Ya. Maka apa yang dinisbatkan kepada mereka dari keyakinan ini semuanya akan diambil dari sumber-sumbernya. Ya, karena itu, ini pendahuluan sebenarnya, pendahuluan yang kelima. Ini lebih cocok untuk penulis. Sebab sebagaimana yang saya terangkan tadi, bahwa penulis sendiri, dia tidak merujuk ke sumber asli orang-orang Syiah. Ya, kita sudah terangkan tadi ya, buku-buku rujukan asalnya. Kalau orang Syiah, yang mana yang dia nukil dari sini? Tidak ada dalam referensi yang disebutkan oleh penulis. Kalaupun ada, hanya dinukil dengan apa? Perantara. Ya. Baik. Kemudian di pendahuluan yang kelima ini dia apa ada beberapa hal yang kadang lewat begitu saya kritik seperti disebutkan Saddam Hussein ya, yang menganut aliran Sunni di mana dia dan rezimnya dinilai telah menganiaya suku Kurdi dan penganut ajaran Syiah. Ya, kebijakannya tersebut tidak dapat dinilai sebagai cermin ajaran Sunni. Ya. Sini beliau ingin menunjukkan ya seorang itu objektif dan proporsional di dalam nilai, ya, adil dan seimbang, itu bagus. Ya, Saddam Hussein ketika berbuat aniaya, ya, tidak mewakili kelompok Sunni. Tapi yang saya kritiki, siapa yang mengatakan bahwa Saddam Hussein itu Sunni? Ya. Dia sendiri tidak pernah suatu hari mengatakan bahwa dirinya adalah apa? Sunni. Nah, bahkan syiar kelompok Al-Ba'ath, partai Al-Ba'ath, partainya Saddam Hussein, ya, salah seorang penyairnya berkata, "Amantu bil ba'tsi rabban la syarika lahu wa bil urubiyyati dinun ma lahu tsan." Katanya saya beriman kepada apa? Al-Ba'ts, partai Al-Ba'ts ini sebagai rob tidak ada syarikat baginya. Dan sebagai agama tidak ada yang dua. Dia cuma agama satu-satunya. Jelas ya? Jadi mengatakan dia Sunni ini mengambil dari mana? Mengambil dari mana? Baik, karena itu tadi saya sebutkan bahwa sumber ya ini Sunni atau Syiah ini perlu diambil dari sumber aslinya. Baik, kita selesai dari pendahuluan dan saya sudah terangkan ya bagaimana kritikan-kritikan terhadap penulis. Dan penulis di sini di dalam bukunya ini menyebutkan 14 bab. Ya, 14 bab. Di bab yang pertama beliau terangkan tentang keniscayaan perbedaan dan persatuan. Ya. Beliau terangkan ayat-ayat ya, dari halaman 27 sampai 28. Ada dua ayat yang dibawakan tentang akan terjadinya perbedaan pendapat ya. Yang dimana beliau sebenarnya ingin menekankan apa yang beliau tulis di halaman 29. Di halaman 29 penulis berkata, bahkan dalam aneka pandangan agama dan keyakinan umat manusia, ajaran Islam dapat menampung aneka pendapat dalam prinsip-prinsip kepercayaan agama. Sebenarnya ini ingin dia tekankan bahwa Islam itu yang bisa menampung perbedaan pendapat, keanekaragaman, apa namanya kepercayaan, ya, bisa ditampung oleh Islam. Kemudian dia buktikan di sini, bukankah Al-Quran mengakui secara de facto ahlul kitab? Ya. Baik, Al-Quran mengakui secara de facto ahlul kitab. Apa yang diakui dalam Al-Quran? Dia diakui dibenarkan agamanya? Atau diakui bahwa memang ada ahli kitab sebelumnya? Jelas ya? Diakui bahwa ada ahli kitab sebelumnya, bukan diakui kebenaran agamanya. Jelas ya? Dalam Al-Quran. Karena itu diterangkan dari ahli kitab. Ya. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang yang berkata begini. Disebutkan ucapannya orang-orang Nasara. orang-orang Yahudi, Allah berfirman, laqad sami'a Allahu qawla alladziina, sungguh Allah telah mendengarkan ucapan orang-orang yang berkata begini. Disebutkan ucapan orang Yahudi dan disebutkan kekafiran mereka. Jelas ya? Jadi Al-Quran Al-Karim menyebutkan, memang betul ada secara fakta Al-Quran ada dalam Al-Quran penyebutan Ahlul Kitab. Kemudian penulis katakan, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala memerintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak mereka menemukan kata sepakat serta mencari titik temu guna bekerja sama dalam kebajikan? Ini di mana dalam Al-Quran? Di mana dalam Al-Quran Allah perintah kepada nabinya untuk mengajak supaya berunding, ketemu, titik temu, apa mencari kata sepakat? Di mana dalam Al-Quran? Ayat yang biasa dipakai oleh orang-orang yang seperti ini itu adalah ayat di surah Al-Imran. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Katakan wahai ahlul kitab, marilah kalian semua kepada kalimat yang sama antara kita. Apa kalimat yang sama ini? Kita tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Dan tidak boleh bersyirik mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai sembahan-sembahan dan ibadah selain daripada Allah. Jelas? Ini ayat bukan seruan kepada ahlul kitab untuk mencari titik temu. Titik temunya sudah ditentukan. Itu titik temunya. Ahlul kitab, ayo kita sama-sama pada kalimat sawa. Kalimat yang sama sebenarnya, sebab kalimat tauhid semuanya ada dalam seluruh agama. Tapi ahlul kitab berubah agama mereka. Merubah agama mereka. Karena tauhid diajarkan oleh setiap rasul. Nabi Isa mengajarkan tauhid, Nabi Musa mengajarkan tauhid. Bahkan seluruh nabi dan rasul mengajarkan tauhid. Allah firman, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budu Allah wa yajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar mereka menyuruhkan beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah taghut. Ya. Jadi ayat ini penjelasan tentang kalimat telah sepakat. Ya. Mari kita sepakat dengan kalimat ini. Kalau sudah sepakat ya, ini baru ketemu. Ya. Dan harusnya demikian, kalau ingin mengadakan pendekatan antara Sunnah dan Syiah, ada dulu hal-hal sepakat yang sudah pasti dalam agama. Kita ketemu di atas kesepakatan itu. Ya. Jelas ya? Kalau sudah ketemu di situ, baru bisa ketemu namanya. Bisa menjadi titik temu, bisa bergandengan tangan. Jelas? Kalau tidak ada, maka Allah perintah kepada nabinya, fa in tawallaw faqulu syahadu bi annana muslimun. Kalau mereka berpaling dari kalimat itu, katakanlah sungguhnya kami adalah orang yang berserah diri. Bukan diikuti, ya dibujuk, dirayu, ayo duduk. Yang penting kita duduk sama-sama. Ya. Orang yang sudah jelas penyimpangannya, ya, maka katakan, disampaikan prinsip yang benar, innana muslimun. Innana muslimun. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian, bukankah umat Islam, dikatakan penulis berkata, bukankah umat Islam dilarang mengganggu mereka atau menghalangi mereka melaksanakan tuntunan akidah dan syariat mereka? Ya, ini kalimat. Ya, secara global seperti ini, bukan pada tempatnya. Sebab dalam rincian ahli zimmah, ya, itu dirinci. Ya, dilihat keterkaitannya seorang kafir ahlul kitab, dia hidup sebagai tetangga, hidup sebagai apa namanya anggota negara. Ya, ini semuanya ada aturan-aturannya di dalam agama kita. Ada aturan-aturannya. Jadi memberikan global seperti ini, ya, ini bukan pada tempatnya. Nah, kemudian penulis berkata, karena itu kendati perbedaan pendapat adalah keniscayaan, pertemuan dan persatuan tetap harus dapat diwujudkan. Jelas ya? Baik. Ya sebenarnya masalahnya kalau masalah adanya perbedaan pendapat, itu adalah sudah merupakan ketentuan Allah. Sudah takdir Allah. Jelas ya? Tapi di sini banyak orang yang kadang kurang memahami dalam mendudukkan antara hukum Allah al-Qawli dan hukum Allah apa namanya syar'i, hukum Allah al-qawli al-qadari dan hukum yang syar'i. Ya, hukum qawli qadari, Allah takdirkan adanya perpecahan, perbedaan pendapat. Tapi apa tadi kita disuruh berpecah? Jawabannya tidak. Itu cuma dikabarkan, bukan kita disuruh berpecah. Kita diperintah untuk bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Ya. Sebab ini dua hukum Allah berbeda. Itu tadi adanya perpecahan, itu namanya hukum qauli qadari. Kita diperintah bersatu, itu namanya hukum syar'i dini. Ya. Dan ini berbeda antara dua hukum ini. Ya. Dan di sini letak kesulitan banyak orang di dalam memahami Islam, karena dia bertentangkan antara nas-nas yang sebenarnya tidak bertentangan. Dianggap hukum itu cuma satu saja, padahal hukum ada dua. Jelas ya? Ada qauli dan ada syar'i, ada qadari dan ada dini. Baik. Sini saya hanya sekedar apa namanya memberikan catatan ringkas untuk pendahuluan ini. Jadi secara umum adanya perbedaan pendapat itu bukanlah hal yang menghambat kita untuk bersatu. Ya. Tapi memang ada yang dijaga di dalam apa namanya perbedaan-perbedaan pendapat itu. Ada hal yang harus diperhatikan. Bagaimana cara mempersatukannya? Ya. Nah. Baik, mungkin saya akan sebutkan di sini bahwa penulis dalam bab ini juga dari halaman 30 sampai sampai halaman 33 beliau sebutkan 10 contoh perbedaan pendapat. Nah, ya, 10 contoh perbedaan pendapat. Saya sebenarnya tidak ingin menjelaskan tentang masalah contoh-contoh ini, sebab masalah contoh perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat itu bisa diterima, ya. Itu adalah hal yang dimaklumi dalam Islam. Ya. Karena itu dari prinsip yang diajarkan oleh ulama ahli sunnah bahwa khilaf ada dua. Ada khilaf fadhat dan ada khilaf apa? Tanawwu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan ya, sebuah ketentuan yang hendaknya kita perhatikan. Ya, di dalam syariat juga ketentuannya disebutkan oleh penulis di halaman 39 tentang kisah apa namanya perintah Nabi kepada sahabat untuk sholat di Bani Quraidah, di perkampungan Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalliyanna ahadukum al-ashra illa fi Bani Quraidah." Nah, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini kejadian setelah perang Khandaq. Waktu itu Bani Quraidah melanggar perjanjian dengan Nabi. Mereka ikut membantu mengukum kaum muslimin di Madinah. Begitu selesai perang Khandaq, ya, sudah kocar-kacir pasukan kaum musyrikin itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah, ya, datang Jibril kepada Nabi Muhammad, kamu sudah letakkan pedang, adapun kami para malaikat belum meletakkan pedang-pedang, masih ada tugas kepada Quraisy. Maka Nabi pun perintah, jangan sekali-kali ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraisy. Maksudnya, ya, susul mereka segera Bani Quraisy. Sahabat pun berjalan. Sahabat berjalan. Begitu masuk ke Bani Quraidah sudah apa namanya menuju ke sana. Di tengah jalan matahari sudah hampir terbenam. Waktu asar sebentar lagi apa? Keluar. Di sinilah berbeda pendapat sahabat. Ada dua pendapat. Sebagian sahabat berpendapat, oh itu maksud Nabi jangan sekali-kali kalian sholat asar kecuali Bani Quraidah. Maksudnya kita bersegera sehingga kita sampai di Bani Quraidah masih masuk waktu asar. Kita sholat asar. Tapi kalau sudah hampir terbenam seperti ini di luar kemampuan kita. Kita sholat asar pada tempatnya. Jelas ya? Maka mereka pun sholat asar di jalan. Sebagian sahabat yang lain tidak. Oh itu Nabi bersabda tidak ada sholat asar kecuali Bani Quraidah. Kita wajib sholat asar di Bani Quraidah. Maka mereka pun sholat asar di Bani Quraidah. Kelompok yang kedua. Jelas ya? Ini dua kelompok. Bersama dengan itu Nabi tidak menyalahkan seorang pun dari sahabat. Ya, ini khilaf yang seperti ini diizinkan. Kenapa? Sebab memang nasnya mengandung dua kemungkinan. Ya. Khilafnya mu'tabar, khilaf yang dianggap. Ya. Perbedaan pendapat yang dipandang kepada orang yang berbeda. Tapi kalau hal yang tidak bisa diterima oleh akal. Ya. Saya beri contoh misalnya, ada yang mengharamkan zina, yang satu menghalalkan zina. Hah? Oh ya, kita wajib menghormati perbedaan pendapat. Ya. Jadi dalam masalah ini ada dua pendapat. Ya, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Begitu. Ini tidak dianggap orang yang menghalalkan, tidak dianggap. Ya, apapun dalil yang dibawakan, dianggap bahwa dia adalah manusia yang paling tolong. Ya. Jelas ya? Dan tidak dianggap ucapannya. Ya. Maka tidak setiap perbedaan pendapat itu dianggap. Ya. Karena itulah kata salah seorang علماء يوسف فيكي نماجي بن الحصار رحمه الله فتبليه ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظا من النظر. Tidak setiap khilaf itu yang ada dikatakan khilaf yang mu'tabar, khilaf yang bisa dianggap. Kecuali khilaf yang punya sisi pendalilan dari pendapat. Bisa ada apa namanya sudut pandang yang membenarkannya. Nah, itu baru bisa dianggap. Ya. Maka inilah yang perlu diperhatikan di sini. Nah, di sini penulis ingin membawakan tentang masalah khilaf. Kesimpulannya memang, ya, kalau kita berbicara tentang masalah adanya perbedaan pendapat, itu adalah hal yang sudah ditentukan. Kaidah-kaidah berpegang pendapat itu, kaidah-kaidah dalam berbeda pendapat dan bersilang pendapat itu sudah diatur di dalam Islam. Di dalam syariat kita itu dibedakan antara khilafnya apakah dia khilaf tadar bertentangan atau khilaf talawu dan bisa di apa namanya diterima atau dibedakan, ya, jenis perbedaannya, ya, jenis perbedaannya. Kemudian sumber perbedaan itu apa? Apa dasar perbedaannya? Ya. Ini semuanya dianggap. Semuanya dianggap. Tapi kalau ini dijadikan sebagai pendahuluan untuk membenarkan perselisihan ahli sunnah dengan syiah, ini bukan pada tempatnya. Ya. Mana bisa diterima? Kaum muslimin mengatakan Al-Quran 30 juz yang kita pegang. Sedangkan mereka mengatakan Al-Quran kita kurang. Mereka punya mushaf Fatimah. 3 kali lebih tebal daripada Al-Quran kita. Ya. Ini gak bisa diterima sama sekali. Ahli sunnah menghormati seluruh para sahabat termasuk ahlul bait. Adapun mereka mengkafirkan seluruh para sahabat, mereka katakan murtad kecuali apa? Imam 12 mereka dan 3 orang sahabat, kemudian setelah itu menjadi 7 orang sahabat yang diperkecualikan. Ini perbedaan yang seperti ini bukan khilaf tanawu. Khilaf tadar, tidak bisa diterima. Jelas ya? Kemudian prinsip-prinsip mereka yang berkaitan dengan masalah raja'ah, berkaitan dengan masalah ibadah, berkaitan dengan masalah imamah. Ini deretan-deretan permasalahan bukan di dalam masalah khilaf dalam pandangan ijtihad. Tapi perbedaannya, dia adalah perbedaan karena pendapat tersebut itu bertentangan 180 derajat dengan apa yang diuraikan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Akan menghancurkan atau akan meruntuhkan pendapat tersebut. Nah, ini yang perlu saya tekankan di sini. Secara apa namanya global ini yang diinginkan oleh penulis di dalam bab yang pertama, dan itu secara umum catatan ilmiah yang ingin saya sampaikan di sini. Ada hal-hal yang saya kritisi di sini, seperti penulis membawakan hadis saking semangatnya dia untuk apa namanya mendudukkan, ya. Dia bawakan hadis tentang perpecahan umat, sataftariqu ummati ala 73 firqah. Dibawakan dulu riwayat yang benar. Umat akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ya. Satu itu disebutkan ma'ana alaikil yawma wa ashabi. Jelas ya? Walaupun ada konteks riwayat sedikit berbeda. Baik. Setelah itu dibawakan riwayat lain. Ya. Perhatikan. Ya. Kata beliau di halaman 45, Syekh Abdul Halim Mahmud, mantan pimpinan tertinggi Al-Azhar itu, mengatakan bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang pengelompokan umat Nabi Muhammad itu tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang diakui ketelitian mereka dalam periwayatan hadis. Sekarang dia ingin meragukan keabsahan hadis perpecahan umat. Ya. Jelas ya? Nah, ini siapa Abdul Halim Mahmud itu? Kita mempunyai andilnya di dalam masalah apa? Kedalaman terhadap ilmu hadis. Sehingga dia ingin menyerahkan para ulama yang jumlahnya belasan orang yang mensahihkan hadis ini, ulama ahli hadis. Ya. Dan sanadnya adalah sanad yang semua orang yang paham ilmu hadis secara benar akan menghukumi sebagai sanad yang diterima, tidak diragukan. Jelas ya? Dia tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bukan artinya riwayat itu lemah. Betapa banyak hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dan dia adalah hadis yang kuat. Ada di dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ada di dalam Sunan Ad-Darimi dan Musnad Imam Ahmad dan selainnya dari sumber-sumber yang terpercaya. Dan riwayat ini ada dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas ya? Kemudian yang kedua, kata penulis, di sisi lain ditemukan riwayat yang berbunyi, "Sataftariqu ummati ala 72 firqah, kulluha fil jannah illa wahid." Ya, katanya umatku akan terpecah menjadi lebih 77 apa lebih dari 70 golongan. Semuanya dalam surga kecuali satu. Ya, terbalik. Ya. Ya, semuanya masuk surga kecuali satu kelompok. Ini terjemahan beliau ya. Terjemahan penulis. Kata penulis, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu An-Najjar dan dinilai sahih oleh pakar hadis Al-Hakim. Ya. Ya, sebentar. Ya. Ini dari mana dia? Ambil konteks ini. Diriwayatkan oleh An-Najjar dan disahihkan oleh pakar hadis Al-Hakim. Hah? Ini lucu namanya. Ya, pertama dikatakan lucu. An-Najjar itu hidup setelah Al-Hakim. Ya. Hidup setelah siapa? Al-Hakim. Jadi Al-Hakim mensahihkan riwayat An-Najjar. Ya. Ini enggak masuk akal. Sebab memang bukan faktanya beliau berbicara. Ya, kita maklumi saja. Baik ya. Sekarang yang kedua, dibawakan lagi riwayat yang lain. Ya, ini karena apa namanya nukil-nukil saja, nukil-nukil dari orang, akhirnya seperti ini keadaannya. Ya, ada ceritanya dulu itu disebut sebagai Hafi Bulain, ya, pencari kayu di malam hari, tukang pungut kayu di malam hari, cari kayu bakar di malam hari. Ya. Dia tidak pernah periksa kayu, dia dapat, oh ini terlambat kayu, masuk semua kata ya kayu, dapat ular, wah ini kayu juga masuk juga. Akhirnya mencelakakan dia. Orang yang seperti ini disebut hati boleh. Ya, jelas ya. Dia mau kan riwayat juga di sini. Ya. Kemudian dikatakan dalam riwayat Dailami al-Halik min Hawai yang binasa cuma satu dalam riwayat Dailami. Ya. Ini kekeliruan ya dalam memahami sebab An-Najjar kalau dia bersendirian meriwayatkan itu riwayatnya dari rumah kan kalau dia bersendirian. Dailami kalau dia bersendirian yang meriwayatkan tidak ada lainnya meriwayatkan itu sudah dilemahkan. Itu sudah kaidah ahli hadis. Sebab buku-buku ini memang buku yang bersendirian meriwayatkan hadis-hadis yang lemah. Ya. Jadi boleh nanti periksa syaratnya sudah pastikan saja lemah. Ya, jelas ya. Karena itu diantara kaidah yang dipegang, ya, dan dipegang oleh para ulama disebut oleh Al-Juluni dalam Muqaddimah Kashful Khata dan selainnya dan diringkas dalam sebagian bait syair oleh sebagian guru dan para guru kami sebelumnya. Mereka berkata, "Wa ma nubi li'aq wa iq وكير وما وما نميل أذ وعك وكير ومسند الفردوس فبعضه شهد. Apa yang dinisbatkan kepada riwayat Ad-Darqutni maksudnya di dalam kitabnya Al-Ifrad, Al-Ukayli dalam Al-Du'afa dan Kir maksudnya Ibnu Asakir dalam tarikhnya, ya. Dan apa yang dinisbatkan kepada Musnadul Firdaus itu kelemahannya adalah hal yang masyhur, dianggap masyhur oleh para ulama. Kalau bersendirian dalam meriwayatkan. Ya, jelas ya. Kalau persendirian dalam meriwayatkan. Dan ini kaidah ahli hadis. Ya, tapi karena kaidah yang mendasar seperti ini, hal yang sepele yang dipahami dalam ilmu hadis ini tidak diketahui, maka jatuh dalam kesalahan-kesalahan seperti ini. Dalam riwayat Anas yang lain katanya bahwa Nabi bersabda, "Tabtariku ummati ala bid'in wa sab'ina firqa, kulluha fil jannah illa az-zanadiqah." Ya. Katanya umatku terpecah menjadi 73 sampai 79 golongan. Sampai 70-an sekian kelompok. Semuanya di sorga kecuali az-zanadiqah. Satu saja, orang-orang zindik saja yang tidak di sorga. Ini riwayat Anas ya. Nah, dengan konteks ini hadis oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis Ad-Dha'ifah nomor 1035 beliau katakan ini hadis maudhu, hadis palsu dengan konteks ini. Setelah ya, beliau terangkan dari sisi mana kepalsuannya dari ilmu riwayat. Nah, ini ahli sunnah, kalau yang rujuk ke buku ahli sunnah ada di rincian ahli sunnah menjelaskan kelemahan riwayatnya. Ya, yang lucu lagi, saya pernah dengar sebuah kaset yang saya sebutkan dari debat antara Jalaluddin Rahmat dengan sebagian orang di Makassar. Jalaluddin Rahmat membawakan riwayat ini. Ya. Ya, pihak yang kedua, pengkritik, menyampaikan ada hadis bahwa Nabi bersabda dan terpecah umatku menjadi 73 golongan, ya, semuanya dalam neraka kecuali satu. Ya, dibalikin sama Jalaluddin Rahmat. Saya punya riwayat lebih sahih daripada itu. Dibawakan riwayat ini. Ya, apa yang terjadi? Ya, karena semuanya jahil, akhirnya diam saja. Ya. Baik. Jadi riwayat-riwayat yang seperti ini kadang dibawakan. Ya. Kadang dibawakan. Nah ini dari sisi ilmu riwayat adalah hadis yang palsu. Hadis yang palsu. Baik. Ya, kemudian di halaman 50 dan 51 beliau terangkan ya, sebenarnya maksud dari bab yang pertama ini. Kata beliau, di abad modern ini telah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh sementara ulama yang sangat prihatin dengan perpecahan umat. Ya, semua orang prihatin dengan perpecahan yang terjadi umat. Tidak ada seorang alim pun yang tidak prihatin. Jelas ya. Baik. Di poin ini ingin saya tekankan bahwa seluruh yang namanya orang yang berilmu prihatin dengan adanya perpecahan. Upaya untuk melakukan dialog antara sama umat Islam guna mendekatkan antara madhab dirintis oleh tokoh-tokoh sunnat dan syiah. Di Mesir pada tahun 1948 telah terbentuk satu organisasi yang bernama Lajan At-Taqrib Bainal Madhahib. Ya. Tim pendekatan antar madhab diketuai oleh Syekh Mahmud Syalpul yang kemudian menjabat sebagai pemimpin tertinggi lembaga-lembaga di Azhar. Lembaga-lembaga Al-Azhar. Dalam sidang dan rapat-rapat yang diadakan oleh organisasi ini, duduklah berdampingan dalam satu majelis ilmu ulama-ulama aneka madhab Islam, bukan madhab Sunni saja, tapi juga Syiah, ya, dengan kedua kelompoknya yang besar, yakni Imamiyah dan Zaidiyah. Organisasi ini bertujuan menghimpun atau mendekatkan pandangan yang berbeda-beda dari aneka madhab yang kesemuanya menyatu pandangannya dalam prinsip-prinsip ajaran agama, tetapi dipisahkan oleh kesalahpahaman dan fanatisme sementara pengikutnya. Jadi ini yang dipahami. Jadi apa yang menghambat terjadinya persatuan? Karena ada kesalahpahaman dan fanatisme dari sebagian apa? Ya, pengikutnya. Nah, melalui majalah yang mereka terbitkan dengan nama Risalat Al-Islam, ya, mereka mendengungkan persatuan dan kesatuan umat. Ya, sayang setelah 6 tahun lamanya majalah itu bertahan, ia terhenti pada tahun 1946 Masehi. Ya, penyebabnya jelas bukan faktor ajaran, tapi faktor politik. Ya, kita nggak tahu apa penyebab berhentinya. Yang jelas memang ini lajnah ada yang disebutkan. Ya, organisasi ini ada, Lajnah Taqrib Bainal Madhahib, memang ada dan dia punya risalah. Ya. Tapi kalau ingin menjelaskan hakikat, siapa yang membiayainya? Hah? Anggota dari lajnah ini sendiri mengaku kita nggak tahu dari mana biayanya, tapi semuanya lancar. Ya. Semuanya lancar. Apa saja yang diperlukan semuanya ada. Bahkan untuk menerbitkan majalah mereka tidak pernah kekurangan. Mereka tidak pernah kekurangan. Dan ini sumbernya bukan dari pemerintah Mesir yang memberikan. Jelas ya? Baik. Maka ini hendaknya diketahui. Kemudian kata penulis, kini upaya pendekatan antara madhab mulai dirintis lagi setelah revolusi Iran dan lahirlah di sana Al-Majma' Al-Alami Lit-Taqrib Bainal Madahib. Ini Al-Lajnah Al-Alami ini situsnya ada di internet. Ya, takrib ada di internet situsnya. Disebutkan muktamar-muktamarnya. Ya, dan seterusnya. Baik. Dengan tujuan yang sama diikuti pula oleh banyak ulama dari kelompok sunnah. Dari kelompok sunnah. Baik. Saya di sini penulis sudah menyingkap ya. Menguraikan tentang takrib bainal madahib. Ya. Sebenarnya untuk kita membahas ini kita letakkan di akhir pembahasan saja. Ya. Sebenarnya bagaimana hakikat dari takrib itu? Sebab upaya-upaya untuk mendekatkan itu sudah ada. Sudah ada. Ya. Tapi apa hasilnya? Ya. Kadang kalau ada hasil yang bagus, ya, pihak Syiah tidak menepati janjinya. Nah, dan ini kita akan mungkin akan baca sebagian fakta dari beberapa muktamar yang pernah ada. Ya. Sebelum ini, bahkan sebelum apa yang disebutkan oleh penulis ini. InsyaAllah kita akan terangkan lagi di akhir bab 13. Kemudian di bab yang kedua di sini, ya, di bab yang kedua klasifikasi kelompok-kelompok umat Islam. Nah, di sini penulis ingin menjelaskan ya, tentang pembagian kelompok-kelompok yang ada ya, dalam umat Islam. Dia ingin merinci sekarang tentang kelompok-kelompok itu ya, dan kelompok ahli sunnah bagaimana klasifikasinya dan kelompok-kelompok syiah bagaimana klasifikasinya ya. Sekarang yang disebutkan di sini oleh penulis dia bawakan dia bawakan definisi tentang ahli sunnah pada halaman 57, kemudian dia bawakan definisi tentang syiah pada halaman 60 ya. tentang definisi ahli sunnah, penulis berkata, sunnah secara harfiah berarti tradisi. Mana rujukannya? Tidak ada rujukan dia kasih. Sunnah secara bahasa berarti apa? Tradisi. Dan ini keliru. Dalam bahasa Arab, kalau kita periksa buku-buku bahasa Arab, as-sunnah secara bahasa adalah as-tariqah. Dia adalah jalan yang ditempuh. Apakah jalan yang baik atau jalan yang tercela? Itu secara bahasa. Jadi kalau dia adalah jalan yang ditempuh, dia menyangkut tradisi, pemikiran, akhlak, kebiasaan, banyak hal yang dipas dalamnya. Bukan tradisi saja. Jelas ya? Ini masih saya bilang, kalau seorang dalam pembahasan ilmiah seperti ini hanya pakai kamus dari pemikirannya sendiri, itu adalah hal yang keliru, tidak tepat. Baik. Kemudian kata beliau, ahli sunnah berarti orang-orang yang konsisten mengikuti tradisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini tradisi Nabi dalam tuntunan lisan maupun amalan beliau serta sahabat mulia beliau. Ini definisi di sunnah diartikan tradisi ini sangat keliru. Kalau dibahas, saya bahas dari pembahasan sisi fikih dan usul fikih, akan nampak banyak kekeliruan di sini. Tapi waktu membatasi kita. Baik. Kemudian penulis terangkan itu dari sisi bahasa. Kita anggap apa namanya? Kita longgarkan saja. Penulis berkata, penulis menemukan kesukaran untuk menjelaskan siapa saja yang dinamai ahli sunnah dalam pengertian terminologi. Jelas ya? Ya, secara istilah, secara terminologi, penulis berkata sulit. Ya, sukar menentukan siapa yang dinamakan ahli sunnah. Ya. Kenapa? Karena banyaknya kelompok-kelompok yang termasuk di dalamnya. Ya. Karena banyaknya kelompok-kelompok yang termasuk di dalamnya. Ya. Jadi sekarang ahli sunnah saja dia tidak tahu yang mana. Ya. Sulit dia rinci yang mana yang ahli sunnah. Bagaimana bisa dihukumi? Memberdekatkan antara sunnah dan syiah. Ya. Jelas ya? Baik. Kemudian dengan sementara pakar menyatakan bahwa kelompok ahli sunnah yang muncul sebagai reaksi atas paham Mu'tazilah disebarkan pertama kali oleh Wasil bin Affan. Ya, perhatikan sempitnya ya. Paham Mu'tazilah dianggap sebagai ahli sunnah yang paling pertama menyebarkannya adalah Wasil ibn Affan. Ya. Dan Wasil bin Affan ini disebutkan apa namanya? Dia meninggal tahun 748 Hijriah. Nah, atau 131 Hijriah. 131 Hijriah. Baik. Kemudian beliau bawakan definisi ahli sunnah dari Al-Farqu Bain Al-Firq. Ya. Beliau bawakan definisinya dari Al-Farqu Bain Al-Firq karya Ibn Tahir Al-Baghdadi. Dia katakan pengarang Al-Farqu Bain Al-Firq yang belakiran sunni. Ya. Menerangkan bahwa ada 8 macam golongan ahli sunnah. Baik. Ini saya apa namanya? Fotokopi dari Al-Farqu Bain Al-Firq pada halaman yang ditunjuk oleh penulis dengan cetakan yang sama. Dia pakai halaman 313. Cetakan yang saya pakai juga sama. Di Al-Farqu Bain Al-Firq, Ibn Tahir Al-Baghdadi berkata begini. I'lamu as'adakum Allah. أن أهل السنة والجماعة ثمانية أصناف من الناس. Ketahuilah semoga Allah memuliakan kalian. Sungguhnya ahli sunnah wal jamaah itu ada 8 golongan dari manusia. Ya. Ada 8 golongan dari manusia. Nah, golongan di sini bukan aliran maksudnya, tapi sim. Sebab dia katakan golongan yang pertama mereka mendalami ilmu tauhid kenabian dan hukum-hukum tentang al-wa'd dan wa'id, syarat-syarat ijtihad imamah, ya, dan seterusnya. Golongan yang kedua begini, golongan yang ketiga begini, golongan yang keempat, bahkan ada sebagian golongan dia hanya mendalami ilmu bahasa saja. Ya. Jadi kalau begini pembagian golongan, kelompok atau pembagian apa namanya keahlian di dalam kelompok itu. Ya. Ini terkait dengan masalah keahlian yang ditekuni ahli sunnah itu berbeda-beda. Keahlian mendalami seluruh permasalahan yang ada dalam sunnah. Bukan berarti bahwa ahli sunnah itu banyak kelompok. Jelas ya? Ahli sunnah wal jamaah cuma satu saja. Cuma satu. Nah, kenapa mereka dikatakan ahli sunnah? Sebab mereka berpegang dengan sunnah. Sunnah secara bahasa saya sudah terangkan maknanya. Bermakna tariqah. Dan secara istilah, sunnah itu punya dua penggunaan. Ada penggunaan umum dan ada penggunaan khusus. Ada sunnah bermakna umum dan ada sunnah bermakna khusus. Dan ini pembagian bukan pembagian yang tidak dikenal di kalangan ahli sunnah. Hal yang masyhur di kalangan ahli sunnah. Dijelaskan dalam buku ahli sunnah. Jelas ya? Sunnah bermakna umum itu yang diinginkan dengan makna ahli sunnah di sini. Sebab sunnah bermakna umum itu adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Kata Al-Barbahari rahimahullah ta'ala, ya. Apa? I'lam anna al-Islam wa sunnah wa anna sunnah ya Islam. Kita punya bahwa Islam adalah sunnah dan sunnah adalah apa? Adalah Islam. Dan kata Ibn Rajab rahimahullah, as-sunnah adalah tariqul masluk, jalan yang ditempuh. Maka dia mencakup keyakinan, ucapan, amalan, ya, semuanya terkait dalam syariat itu dihitung sunnah. Dihitung apa? Sunnah. Ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa lain, bahwa as-sunnah itu lawan dari bidah. Dikatakan mereka ahli sunnah sebab mereka berpegang dengan sunnah, tidak melakukan bidah. Nah, itu yang disebut dengan nama ahli sunnah di kalangan ahli sunnah. Jelas ya? Iya. Tapi di sini penulis memakai kacamata umum. Bukan ahli sunnah itu yang dia inginkan. Dia hanya punya bagian kelompok di dunia ini cuma dua. Syiah dan sunnah. Ya, yang bukan syiah namanya apa? Sunnah. Ya. Jadi ini akal kekeliruan sebenarnya. Akal kekeliruan. Ya. Sehingga ya wajar kalau dia mengatakan di sini penulis menemukan kesukaran untuk menjelaskan siapa saja yang dinamai ahli sunnah. Ya. Sebab akal kekeliruannya berasal dari situ. Ya. Kalau diambil definisi dari Imam Ahmad siapa ahli sunnah, ya. Kemudian definisi dari para ulama terdahulu, ya. Ya. Maka kan nampak siapa ahli sunnah itu. Ya. Jelas tokoh-tokohnya ahli sunnah jelas. Kenapa harus turun ke Wasil bin Affan? Apa namanya? Jelas? Tokoh-tokoh ahli sunnah adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Kemudian para a'immah tabi'in setelahnya, para tabi'ut tabi'in. Imam empat itu adalah bagian dari ahli sunnah. Ya. Bagian dari ahli sunnah. Ya. Dan ahli sunnah sudah ada sebelum mereka dilahirkan. Ya. Kalau menggambarkan tentang sunnah, ahli sunnah, Islam itu sendiri. Karena itulah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, man qala bil kitabi was sunnati wal ijma' fahuwa min ahli sunnah. Siapa yang berpendapat berpegang dengan Al-Qur'an dan sunnah dan kesepakatan para ulama, maka dia adalah ahli sunnah di mana pun dia berada. Itu ahli sunnah. Jelas ya? Tapi perlu saya berikan garis bawah di sini bahwa ada sebagian dari umat Islam di masa para a'immah yang menyimpang dari jalan as-sunnah dan mereka dianggap sebagai ahlul bidah. Ada beberapa kelompok. Saya berikan penjelasan-penjelasan global tentang kelompok ini. Kelompok yang pertama namanya adalah kelompok al-Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan. Ya. Kelompok yang kedua namanya kelompok al-Mu'tazilah. Kelompok yang ketiga namanya kelompok al-Asy'ariyah. Kelompok yang keempat namanya kelompok al-Qullabiyah. Kelompok yang kelima namanya kelompok al-Maturidiyah. Jelas ya? Ini lima kelompok. Ya, lima kelompok ini dianggap menyimpang dari ahli sunnah. Ya. Secara keseluruhan maupun sebagian. Nah, jelas ya? Kalau kelompok Jahmiyah, ini secara umum dijatuhkan vonis kafir oleh para ulama. Sebab keyakinan mereka yang mengerikan. Ya. Keyakinan mereka yang mengerikan. Nah, ini kelompok Jahmiyah. Kelompok Mu'tazilah dan seterusnya, ini di dalam menjatuhkan kafir atau tidaknya, tidak ada hukum umum dari para ulama. Dan mereka secara umum dikatakan sebagai ahlul bid'ah. Ya, baik. Jadi ini kelompok-kelompok yang ada. Jadi kalau penulis datang, dia pandang semuanya adalah ahli sunnah, maka di sini akan datang letak kesukaran. Di mana memberikan definisi tentang apa? Ahli sunnah itu. Baik. Kemudian Di halaman 60 diberikan definisi tentang Syiah. Ya. Diberikan definisi tentang Syiah. Secara bahasa juga, ya, definisi tentang Syiah ini, ya, diartikan secara etimologi, berarti pengikut, pendukung, pembela, pencinta, yang semuanya mengarah kepada makna dukungan kepada ide individu dan kelompok tertentu. Ya. Baik. Ini lagi-lagi permasalahannya seperti yang saya bilang, beliau tidak menulis rujukan di sini dari sisi bahasa. Ya, walaupun ada yang disebutkan ada benarnya. Kemudian yang kedua, disebutkan definisinya, ya, secara terminologi di sini dibawakan definisi. Beliau mengambil definisi dari Muhammad Jawad Magnia. Ya, dia babi kulit yang Magnia. Ya, apakah bacanya seperti itu? Kalau saya sendiri, ya, kelihatannya bagusnya dibaca Mugnia. Ya. Nah, beliau memberikan definisi tentang Syiah bahwa mereka adalah kelompok yang meyakini bahwa Nabi Muhammad telah menetapkan ada dengan nas pernyataan yang pasti tentang khalifah pengganti beliau dengan menunjuk Imam Ali karramallahu wajhah. Pakai ka di situ, ya, kawin. Kawin artinya karramallahu wajhah. Ya, ini bahasa yang biasa dipakai oleh orang-orang Syiah. Ya, ya, gunakan untuk Ali kalimat karramallahu wajhah. Ya, dan ini tidak ada pendalilan khusus untuk Ali bin Abi Thalib hal tersebut. Ya, Ali bin Abi Thalib mempunyai keutamaan dan fadilah yang sangat besar. Ya, tapi menggunakan nas-nas khusus untuk seorang tertentu ini butuh dalil. Perlu dalil. Ya. Baik. Kemudian definisi ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Ali Muhammad Al-Jurjani, seorang Sunni penganut aliran Asy'ariyah yang menulis bukunya At-Ta'rifat. Baik, Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat ini termasuk buku yang bagus, memberikan definisi-definisi. Banyak sekali definisi yang diberikan. Salah satunya dia nukil dari Al-Jurjani. Tapi saya heran, kalau Syiah harusnya kan diambil dari definisinya, siapa? Kelompok Syiah, bagaimana Syiah mendefinisikan kelompoknya? Ya, nukil dari buku-bukunya. Ya. Tapi di sini hanya dinukil dari satu buku saja, Muhammad Jawad Magnia. Ya. Dan bukunya ini termasuk, orang ini termasuk orang belakangan. Kenapa dia tidak nukil dari orang-orang Syiah yang terdahulu? Ya, agar supaya nampak sebenarnya Syiah itu siapa? Dari buku-buku mereka yang terdahulu. Baik. Di sini Al-Jurjani, kata penulis, Syiah mereka adalah yang mengikuti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya. Dan percaya bahwa beliau adalah imam sesudah Rasulullah SAW. Dan percaya bahwa imamah tidak keluar dari beliau dan keturunannya. Ya, secara umum apa yang disebut oleh Al-Jurjani ini benar. Ya, kalau melihat definisi Syiah, ini telah didefinisikan oleh Al-Mufid. Al-Mufid ini dari tokoh Syiah yang telah kita singgung tadi. Ya, dia dari apa namanya tokoh Syiah terdahulu. Ya. Al-Mufid dalam kitabnya Awail Al-Maqalat halaman 39. Ya, dia memberikan definisi tentang Syiah, bahwa Syiah itu digunakan untuk pengikut Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dengan bentuk memberikan loyalitas kepadanya dan meyakini bahwa beliau sebagai imam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa ada perantara. Ini keyakinan Syiah menurut Al-Mufid. Ya. Jadi namanya Syiah, dia yakini Ali bin Abi Thalib sebagai apa? Sebagai imam. Dia berikan loyalitasnya. Dan dia yakini Ali bin Abi Thalib langsung sebagai pengganti imam setelah siapa? Rasulullah. Berarti Abu Bakar, Umar, Utsman itu tidak dianggap Syiah oleh kelompok Syiah keimamannya. Jelas, ya? Baik. Kemudian, ya, kata Mufid, walakin imam amman taqaddama bawahu fi maqamil khilafah. Dan Syiah itu menafikan adanya keimaman dari siapa yang sebelum Ali bin Abi Thalib yang menduduki sebagai khalifah. وجعله في الاعتقاد متبوعا لهم غير تابع لأحد منهم على وجه الابتداء. Nah, ini definisi Syiah di kalangan apa namanya menurut Al-Mufid. Ya, ada definisi-definisi lain, tapi saya sekarang waktunya agak terbatas ini. Baik, kita bahas di sekiranya sudah bisa diketahui definisi itu mendekatkan hakikat. Ya, dari kelompok Syiah akan kita uraikan dan ini akan lebih memperjelas definisi insyaAllah. Di bab yang ketiga, penulis di sini menjelaskan tentang asal-usul kelompok-kelompok dalam Syiah dari halaman 63 sampai halaman Ya, sampai halaman 83. 20 halaman. Berbicara tentang asal usul kelompok dalam Syiah. Ya. Banyak hal yang apa namanya saya kritisi di sini sebenarnya berkaitan dengan masalah penjabaran kelompok-kelompok ini, tapi secara umum tidak ada masalah. Kita terima aja kesimpulan dari penulis. Jadi penulis membagi bahwa kelompok Syiah itu terbagi empat. Ada kelompok yang ekstrim, ada kelompok yang ekstrim Al-Ghulat, dan ada kelompok Syiah Ismailiyah, dan ada kelompok Syiah Zaidiyah, dan ada kelompok Syiah Itsna Asyariyah. Ya. Dan di halaman 83 beliau tutup bahwa Syiah Itsna Asyariyah ini biasa juga dikenal dengan nama Imamiyah atau Ja'fariyah. Ya. Ini penamaan lainnya. Bahwa Syiah Zaidiyah kadang disebut dengan nama Syiah Imamiyah atau Ja'fariyah. Ya. Baik. Kemudian dia penulis memberikan definisi. Kelompok Syiah yang mempercayai adanya 12 imam, ya, yang kesemuanya dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia dikatakan Syiah Itsna Asyariyah, Syiah 12, sebab dia mempercayai bahwa imam mereka ada berapa? Ada 12 orang imam mereka. Ya. Itu 12 para imamnya Syiah. Nah, ya. Baik. Kata beliau, kata penulis, kelompok ini merupakan mayoritas penduduk Iran, Irak, serta ditemukan juga di beberapa daerah di Suriah, Kuwait, Bahrain, India, juga di Saudi Arabia dan beberapa bekas Uni Soviet. Nah, karena kelompok ini merupakan mayoritas dari kelompok Syiah, maka sewajarnya mereka dan pendapat-pendapat mereka lah yang seharusnya diketengahkan ketika berbicara tentang Syiah secara umum, bukan pendapat ketika kelompok tersebut di atas Ghulat, Ismailiyah dan Zaidiyah. Jelasnya? Jadi ini ukuran penulis. Beliau menginginkan Syiah itu terbagi empat. Ya, ada Al-Ghulat ekstrim, ada Ismailiyah, ada Zaidiyah, dan ada Itsna Asyariyah. Sebenarnya yang paling minim kesalahannya itu adalah Zaidiyah, itu yang paling minim kesalahannya. Jelas ya? So, Zaidiyah paling tinggi, mereka lebih mengutamakan Ali bin Abi Thalib di atas 3 khalifah, tapi dia mereka tidak mengkafirkan 3 khalifah. Jelas ya? Itu Zaidiyah. Tapi penulis meminta di sini, kalau berbicara tentang Syiah, harusnya kita hanya menganggap siapa? Membicarakan Syiah Itsna Asyariyah. Baik, kita sekarang menerima syaratnya, menerima keinginannya. Sekarang dalam pembahasan, kita hanya menukil pembahasan akidah Syiah dari Imamiyah saja dan Ja'fariyah. Dari buku-buku mereka. Dan apa yang saya terangkan tadi, dari buku-buku mereka, dari rujukan-rujukan asli mereka, itu adalah rujukan-rujukan kelompok Syiah Imamiyah. Rujukan-rujukan kelompok Syiah Imamiyah. Iya. Baik. Kemudian di bab yang keempat, ya, penulis di sini menjelaskan tentang rukun iman dan Islam antara Syiah dan Ahli Sunnah. Ya. Kalau Ahli Sunnah kan jelas. Rukun Islam ada berapa? Semua orang akan jawab. Ya. Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. Kan begitu? Iya. Baik. Kalau di kalangan orang Syiah, mereka ada 4 rukun. Ada Tauhid, ada Kenabian, ada Hari Kemudian, dan yang keempat adalah berkaitan dengan masalah imamah. Berkaitan dengan masalah imamah. Di sini, penulis ya, membela ya, pembagian ini. Ya, katanya mereka ketika menetapkan hanya ada Tauhid, kemudian yang pertama Tauhid, kemudian Kenabian, An-Nubuwah, kemudian Hari Kemudian, Yaumul Akhir, kemudian Imam, 4 saja mereka sebut, itu bukan artinya bahwa mereka tidak mengimani keimanan kepada para malaikat, keimanan kepada kitab-kitab. Tidak artinya seperti itu. Jelas ya? Sebab itu masuk dalam rangkaian. Dan untuk membenarkan hal ini, ya, mereka juga penulis di halaman 87 dia bawakan pendapat Muhammad Al-Ghazali, ya, yang membawakan riwayat hadis berbeda-beda tentang penyebutan rukun Islam. Ya. Kadang di sebagian riwayat hadis tidak disebut, ya, di sebagian riwayat disebutkan. Ya. Ya, yang akhirnya ditutup dengan kesimpulan, ya. Ya, walaupun dia nukil dari Ibnu Hajar, ya saya belum periksa ya, redaksinya benar atau tidak. Tapi Muhammad Al-Ghazali ini sendiri, ini adalah orang yang telah ditulis padanya buku-buku khusus menjelaskan pemikirannya yang menyimpang. Ya. Baik. Jadi disebut kayak Ibnu Hajar menjadikan aneka riwayat tersebut sebagai bukti adanya perawi yang cermat dalam menyampaikan riwayat dan ada perawi yang tidak cermat atau lupa. Jelas ya? Jadi di sini kalau dikatakan bahwa ahli sunnah ada yang cermat, ada yang tidak cermat, okelah kita terima, tidak apa-apa. Ada yang cermat, ada yang tidak cermat. Yang cermat sudah membawakan lengkap. Ya. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Itu cermat sudah perawi ahli sunnah. Sekarang perawi Syiah yang cermat dan tidak cermatnya mana rinciannya? Ya ada cuma 4 saja. Kalau yang tidak cermat, yang cermatnya mana rinciannya? Dalam riwayat mereka. Ya. Jelas ya? Makanya timbangan anda ini seperti timbangannya. Ya, katanya harus seimbang dalam menimbang. Harus objektif dan proporsional. Ini tidak terbukti. Ya. Kemudian di dalam pembahasan ini, kenapa? Apa namanya? Kadang disebutkan hal jika dan tidak. Ini dibahas oleh para ulama dengan pembahasan yang lain selain dari apa yang disebutkan. Ya. Sebagian para ulama menyebutkan pada sebagian hadis ketika Nabi mengucapkannya pada saat itu haji belum diwajibkan, maka tidak disebutkan di dalam hadis itu. Jelas ya? Karena kewajiban haji belakangan. Kewajiban haji belakangan. Tidak ada udur-udur yang lain yang disebutkan hal yang dimaklumi dalam pembahasan buku-buku hadis. Ya. Yang jelas di sini di dalam masalah apa namanya? Di dalam pembahasan rukun iman dan Islam ini, ya, secara umum, ya mungkin dari sisi pembagian, ya, apa keluar dari apa yang dituntunkan di dalam hadis Rasulullah SAW ini sudah hal yang dianggap berat. Sebab Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril, ya mal Islam, maka Nabi menjawab Islam an tashhad an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqim as-salat وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Islam adalah engkau bersaksi tidak ada yang berhak dibayar kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau bersaksi bahwa apabila engkau menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan haji apabila engkau mampu, itu Islam. Itu jawaban Nabi. Kemudian ketika Jibril bertanya Muhammad iman, apa itu iman? Maka Nabi menjawab antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan kepada hari akhirat, serta engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Enam. Ini jawaban Rasulullah. Sekarang datang mereka membawa rincian bahwa Islam itu hanya di 4 rukun, ya. Pada tauhid, kenabian, kemudian yaumul akhir dan imamah. Imamah tidak ada dimasukkan dalam pembahasannya. Dan inilah hal yang sangat membedakan antara ahli sunnah dan syiah di dalam masalah apa? Di dalam masalah imamah. Karena itu di bab yang kelima, di masalah imamah di sini, penulis mengangkat. Ya, setelah bab yang keempat, penulis berpindah ke bab yang kelima. Beliau menjelaskan masalah imamah. Ya. Beliau menjelaskan masalah imam. Ya. Dan subhanallah di sini penulis menukil nukilan-nukilan, walaupun bukan bersumber dari buku Syiah, tapi nukilan-nukilan ini sudah apa, bukan bersumber dari buku Syiah yang asli, ya, yang apa namanya terdahulu, tetapi nukilan-nukilan ini sudah bisa sebenarnya seorang memberikan hukum. Ya. Bagaimana sisi imamah kelompok Syiah ini yang menyimpang? Ya. Jelas ya. Sebab penulis di sini sudah membawakan, ya, apa berbagai keterangan, ya, dia bawakan dari buku salah seorang ulama Syiah, ya, ini ulama belakangan, Aslu Syiah wa Usuluha, ya, disebutkan yang dimaksud dengan mereka, yang Syiah Imamiyah dengan imamah, yang dimaksudkan dengan mana imamah adalah suatu jabatan ilahi. Jadi suatu apa? Jabatan ilahi. Allah yang memilih berdasarkan pengetahuannya yang azali menyangkut hamba-hambanya, sebagaimana Dia memilih Nabi. Jadi imam dipilih sebagaimana dipilihnya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Sebelum saya lanjutkan, Ya, perlu saya sampaikan bahwa kelompok Syiah itu memiliki beberapa orang imam, atau dia disebut Syiah Imamiyah, meyakini 12 orang imam. 12 orang imam setelah Rasulullah. Ya, sudah ditentukan secara nas. Siapa itu? Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Yang kedua dua putra beliau, Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib dan Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini sudah berapa? Sudah 3. 9 yang lainnya itu dari keturunan Al-Husain. Dari keturunan Al-Husain. Jadi yang keempat adalah Ali bin Al-Husain, yang diberi gelar dengan Zainul Abidin. Kemudian yang kelima adalah anak Ali, yang pertama Muhammad, yang Muhammad bin Ali bin Husain. Dan Muhammad ini gelarnya Al-Baqir, Muhammad Al-Baqir. Kemudian Muhammad ya, apa? Punya anak lagi. Ya. Namanya Ja'far. Ini imam yang keenam ya. Imam yang ke sudah berapa ya? Imam yang ketujuhnya. Ya. Ja'far As-Saliq. Ja'far punya anak lagi namanya Musa. Musa Al-Kadhim. Gelarnya Al-Kadhim. Ya. Kemudian Musa punya anak lagi namanya Ar-Ridha. Ya. Kemudian Ar-Ridha punya anak lagi namanya Muhammad. Ya. Musa punya anak namanya Ali, gelarnya Ar-Ridha. Dan Ali punya anak namanya Muhammad. Muhammad gelarnya Al-Jawad. Dan Muhammad punya anak lagi namanya Ali. Ali Al-Hadi. Dan Al-Ali punya anak namanya Al-Hasan, diberi gelar dengan Al-Askari. Nah, imam yang ke-12 ini imam yang terakhir. Namanya Muhammad. Muhammad bin Hasan. Inilah yang diberi gelar dengan nama Al-Mahdi. Muhammad Al-Mahdi. Jadi imam 12 ini itulah imam siapa? Imam Mahdi. Ya, jelas ya? Ya kalau saya rinci, ya untuk menghafal imamnya orang Syiah, mudah saja. Ya semuanya dari Ahlul Bait. Semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat mereka ya, dan apa menyirami ya, kuburan mereka dengan rahmat dan pengampunan. Ya, kita semua cinta kepada Ahlul Bait. Sebab mereka adalah orang-orang yang mulia. Ya, jelas ya? Kalau nama lengkapnya kalau ingin mudah menghafal ya, Ahlul Bait dari Muhammad. Muhammad bin Al-Hasan bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Musa bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini sudah berapa? 9. Ya. Tambah saja Al-Husain, kemudian Al-Hasan, kemudian Ali bin Abi Thalib, sudah 12. Ini 12 orang imam dari Ahlul Bait. Imam 12. Ini yang disebut dengan nama imam apa? Imam 12. Jadi kelompok imamnya, mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ya, dan keturunannya itu telah diberikan nas. Ya. Langsung oleh Allah ditetapkan bahwa mereka adalah imam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira penetapannya itu adalah keputusan ilahi. Sama dengan nabi ditetapkan sebagai nabi, ya. Demikian pula mereka ditetapkan sebagai imam, itu adalah ketetapan apa? Ketetapan ilahi. Nah, baik. Saya baca dulu nukilan-nukilan yang disebut di sini oleh penulis. Jadi beliau menukil dari Muhammad Husain Kashif Gita, ya juga dia sebutkan bahwa imamiyah itu ya, dia percaya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah mengosongkan bumi ini dari seorang hujjah dari hamba-hambanya, baik hujjah itu berupa nabi atau wasi yang diwasiati atau menjadi imam yang jelas dan populer, maupun wasi yang gaib masih tersembunyi. Kemudian Nabi telah menetapkan dengan tegas Ali bin Abi Thalib sebagai wasi, dan beliau mewasiatkan kepada putranya Al-Hasan, lalu Al-Hasan mewasiatkan kepada saudaranya Al-Husain. Demikian seterusnya sampai imam yang ke-12, yakni Al-Mahdi yang dinanti kedatangannya. Jelas ya? Kemudian seorang tokoh Syiah juga dinukil di sini oleh penulis dari Aqaid Imamiyah halaman 60. Ya. Muhammad Ridha Al-Mudaffar. Dia menyebutkan bahwa kami Al-Imamiyah percaya bahwa imam ya, kepemimpinan imamah al-imamah itu seperti kenabian, seperti kenabian. Nah, tidak dapat wujud kecuali dengan nas, pernyataan tegas dari Allah melalui lisan Rasulnya dan lisan imam yang diangkat dengan nas. Jelas ya, diangkat sebagai nas, dengan nas. Ya. Kemudian dinukil juga dari Muhammad Ridha al-Mubaffar. Ya, bagaimana sifat dari imamnya ini? Jadi imamnya sama dengan Nabi. Ya. Nabi itu ma'sum. Nabi ma'sum. Ya, terpelihara dari semua keburukan dan kekejian. Ini di halaman 100 ya. Ya. Yang lahir maupun yang batin. Sejak usia kanak-kanak sampai dengan kematian. Dan Nabi itu ya terjaga dari hal yang sengaja, dari kesalahan yang dia sengaja maupun dia lupa, terjaga. Apa namanya, imamnya terjaga dari kesalahan yang sengaja maupun dia lupa. Ya. Itu yang harus diterima walaupun tidak dibuktikan. Ya. Sebab kebenarannya sudah dipastikan. Ya. Sesungguhnya merupakan bagian dari pemahaman aksioma madhab kami, bahwa imam-imam kami memiliki kedudukan yang tidak dicapai oleh malaikat yang didekatkan oleh Allah di sisinya, tidak pula oleh Nabi yang diutus oleh Allah. Ini ucapannya Khomeini. Dinukil oleh Quraisy Shihab di bukunya. Jadi imam 12 ini punya kedudukan lebih tinggi dari malaikat dan apa? Para Nabi dan Rasul. Ya, subhanallah. Ya. Bersamaan dengan dinukilnya, ya, hal ini tidak ada apa namanya komentar bagaimana dia mendudukkan sebenarnya apa yang dia bahasakan di sini, bagaimana pemahamannya sebenarnya terhadap imamah ini. Sebab imamah ini prinsip dasarnya kelompok Syiah. Dari pemahaman imamah inilah bercabang, ya, apa namanya, pemahaman-pemahaman mereka yang lain. Perhatikan, dari pemahaman imamah ini, mereka gulu terhadap kuburan para imam mereka. Gulu terhadap kuburan para imam mereka. Karena masalah imam ini, mereka gulu terhadap para ahli ijtihad mereka. Dianggap sebagai orang yang menggantikan imam sementara. Jadi Khomeini yang melakukan revolusi itu dianggap orang yang berijtihad, menggantikan apa? Wakil sementara dari imamnya yang bersembunyi di sirdap. Nah, kemudian dari masalah imam ini pula, mereka menganggap itu rukun dari rukun agama. Siapa yang tidak mempercayai imam 12, dia kafir keluar dari Islam. Jelas ya? Kafir keluar dari Islam. Ya. Dan keimaman kepada imam mereka, ini kedudukannya karena dia rukun dari rukun Islam. Ya. Perhatikan tadi, sampai dibayangkan, Khomeini menganggapnya, para imamnya punya kedudukan lebih tinggi daripada tidak dicapai oleh Nabi dan malaikat. Ya. Dan karena masalah imamah ini pula, beliau anggap karena masalah imamah ini, seluruh imamah yang tidak masuk dalam imam 12-nya itu kepemimpinannya, kekuasaannya tidak dianggap. Ya. Karena itu mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Kenapa? Karena dianggap merampas haknya Ali bin Abi Thalib. Ya. Karena itu imam yang datang setelahnya dari khilafah Umayyah, Abbasiyah, semuanya tidak ada yang diakui hingga hari ini. Kenapa Khomeini melakukan revolusi, ya, mengadakan pemberontakan kudeta? Sebab mereka tidak mengakui ada imam yang di atasnya. Ya. Jelas ya. Dan ini termasuk bahayanya kelompok Syiah. Ya. Ya, bisa saja kita di dalam negara Indonesia ini dia tidak mengakui. Ya, duduk sebagai hidup sebagai warga negara, tapi dari sisi prinsip keyakinan itu dia diakui sebagai imam, tidak diakui sebagai imam. Ya. Dan ini dibela oleh Quraisy sendiri. Oh, kalau tidak diakui, kenapa mereka tidak sholat? Kalau mereka ke ikut hajian, ikut sholat juga di haram di Mekah dan di Madinah di belakang imam. Ya. Kenapa begini dan begini? Ini pembelaan bukan pada tempatnya. Ya. Jelas ya. Kita sekarang tidak menghukumi perbuatan orang per orang. Ya. Tidak menghukumi perbuatan masyarakat, tapi kita menghukumi perbuatan apa? Perbuatan dari sisi keyakinan mereka. Dari sisi keyakinan mereka, pemahaman imamah mereka, ya, di dalam apa namanya? Di dalam kelompok mereka. Ya, baik, di sini saya mungkin akan bacakan beberapa gambaran tentang masalah imamah, ya, di kalangan orang-orang Syiah. Ya. Baik, jadi pertama mereka membatasi imam mereka itu dari keturunan Al-Husain. Ya, semuanya imam 12 sudah jelas. Dan ini adalah hal yang dimaklumi dalam buku-buku Syiah. Saya tidak punya banyak waktu sekarang untuk menguraikan dari buku-bukunya. Nah, bahwa mereka meyakini bahwa imam-imam mereka itu semuanya berasal dari keturunan Al-Fusayl. Oke. Yang perlu saya terangkan di sini di dalam masalah imamah. Ya. Di dalam masalah imamah ini dari nas-nas buku-buku mereka, dari keyakinan yang pertama, ya banyak ya jumlah keyakinan mereka kita ambil dari bab-babnya. Yang pertama mereka meyakini bahwa yang dapat wasiat setelah Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya Allah yang langsung memilihnya. Yang langsung memilihnya. Ini disebutkan oleh As-Saffar dalam Mafaliz Darajat, disebutkan oleh As-Saduq dalam Amalinya. Dan ini dari buku terdahulunya, dari buku-buku terdahulunya. Kemudian dari ulama belakangannya telah dinukis sebagiannya oleh Qurasyiyah dalam bukunya. Kemudian yang kedua, ya, mereka juga meyakini bahwa Allah langsung memanggil Ali bin Abi Thalib. Langsung memanggil Ali bin Abi Thalib. Ya. Jelas ya? Ya, jadi kalau ada sebagian buku yang mengatakan dia Ali itu apa sama dengan Nabi tapi bedanya tidak diberi wahyu, itu hanya takiyah saja, itu buku-buku belakangan. Kalau asal buku mereka ini riwayatnya, saya akan bacakan di sini dari riwayat Al-Mufid dalam Al-Istisar halaman 327. Ya. Al-Mufid meriwayatkan dari Jalan Isimran Ibn Ayan, dia berkata, "Qultu li Abi Abdillah alaihi salam." Saya berkata kepada Abu Abdillah alaihi salam. Nah, Abu Abdillah ini Ja'far ibn Muhammad, salah seorang imam 12 mereka. Balaghani anna Rabb tabaraka wa ta'ala qad naja Aliyan alaihi salam. Dia berkata telah sampai kepadaku bahwa Ar-Rabb Allah Azza wa Jalla langsung berbicara, berbisik kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Ya, orang Syiah kalau menyebut para imamnya itu disebut dengan kata alaihi salam. Kenapa? Hah? Saya tahu rahasianya ya. Kedudukannya aja di atas Nabi dan Rasul. Ya, Nabi dan Rasul pakai alaihi salam, maka mereka lebih apa? Lebih berhak lagi. Ya. Jelas? Jadi ketika ditanya kepada Abu Abdillah, telah sampai kepada aku bahwa Allah Ar-Rabb berbicara langsung kepada Ali. Maka apa jawabannya? Ajal, benar. Qad kanat bainahuma munajah fi Thaif nazala bainahuma Jibril. Telah ada munajah antara keduanya di Thaif, disebutkan tempatnya. Jibril turun di situ. Ya, Jibril turun di situ. Baik, juga di halaman yang sama. Ya. Apa? Al-Mufid masih membawakan beberapa riwayat yang lain. Baik, itu sudah saya anggap cukup ya. Ya. Hanya di sebagian riwayat ditambah. Di Thaif, di hari Aqabah, Tabuk, dan di Khaybar juga, tiga tempat. Nah, kemudian yang ketiga, mereka meyakini bahwa wahyu turun kepada orang-orang yang diwasiatkan. Ini riwayatnya diriwayatkan oleh As-Saffar dalam Basair Ad-Darajat. Ini salah satu rujukan Syiah terdahulu juga. Nah, riwayat dari Abu Ja'far Al-Bakir. Al-Bakir berkata, Abu Ja'far Al-Bakir berkata, rahimahullah, beliau berkata, innal awsiya muhdatsun. Sungguhnya orang-orang yang diwasiatkan, maksudnya para imam, itu mereka muhdatsun, orang-orang yang mendapat ilham. Ya. Orang-orang yang mendapat ilham. Yuhdithuhum Ruhul Qudus wa la yarawnahu. Jibril langsung memberikan ilham kepada mereka tapi mereka tidak melihat. Wa kana Ali alaihi salam yu'radu ala Ruhul Qudus atau ya'rif ala Ruhul Qudus ma yus'alu anhu. Adapun Ali radhiyallahu taala anhu, kalau beliau ditanya tentang sesuatu, beliau tanyakan kepada Jibril. Fa yujisu fi nafsihi an qad asabtu bil jawab fa yukhbiru bima yakunu kama qala. Maka dibisikkan dalam hatinya bahwa engkau telah benar dalam jawaban. Ya. Jadi ini perhatikan ya, mereka yakini bahwa imamnya punya apa? Hah? Turun wahyu. Ya. Turun wahyu. Nah, kemudian dari ucapan Khomeini ini, mungkin ada yang berkata, oh itu kan Khomeini saja. Ya. Mungkin itu cuma Khomeini. Ya. Dan lainnya belum tentu. Ya. Maka harus diketahui bahwa ini sudah dari dahulu ucapan ini. Dalam kitab dasar mereka, Al-Kafi, ya, karya Al-Khomeini, jilid 1 halaman 270. Disebutkan riwayat dari Muhammad bin Maslamah dari Abu Abdullah, dia berkata, al-aimmatu bimanzilati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Para imam itu sama dengan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa annahum laysu bi-anbiya. Tapi mereka bukan nabi. Wa la yahillukum minan nisa ma yahillu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak halal bagi mereka perempuan apa yang halal untuk nabi. Nabi boleh istri lebih dari empat, mereka tidak boleh. Begitu maksudnya. Wa amma ma qala dalika fa hum fihi bi manzilati Rasul. Adapun selain dari itu, mereka sama kedudukannya dengan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dan di dalam kitab Bihar Al-Anwar karya Al-Majlisi yang tadi saya sebutkan cetak 11 jilid itu. Ya. Di jilid 24 halaman 274 ya, disebutkan ya, hal yang sama. Ya, disebutkan hal yang sama bahwa kedudukannya apa sama dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, baik. Ini beberapa riwayat ya, banyak riwayat tapi waktu membatasi kita. Ini berkaitan dengan masalah kedudukan imam mereka. Ya. Kedudukan para imam mereka. Dan ada nas-nas yang menunjukkan tidak syahnya khilafah. Ya, tidak syahnya khilafah kepemimpinan kalau tidak dari imam mereka. Ya. Karena itu mereka secara ini yang mereka yakini jadi yang menjadi khilafah, menjadi imam setelah Nabi harusnya Ali. Karena harusnya Ali, maka khilafah Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu dianggap batal, tidak syah. Jelas? Kemudian karena imam 12-nya bersembunyi, ya, jadi terus berjalan ya, ya. Siapa saja khilafah yang masuk di masa ini itu tidak dianggap. Jadi khilafahnya Muawiyah tidak dianggap, Abdullah bin Zubair tidak dianggap, ya. Umar bin Abdul Aziz tidak dianggap. Siapa saja yang punya khilafah tidak dianggap. Imam 12-nya ini adalah imam yang terakhir. Tapi telah saya sebutkan bahwa imam 12-nya bersembunyi. Jadi cara untuk menutupi kekurangan mereka, mereka tetapkan bahwa siapa yang sampai ke derajat ijtihad, ya, maka bisa menduduki kedudukan imam 12-nya untuk menggantinya. Nah, baik. Ini yang berkaitan dengan masalah masalah imamah. Ya. Sini penulis di halaman 110, ya, dia ingin menggandengnya di dalam masalah ini. Ya, kata penulis, hemat penulis, pada hakikatnya kita dapat berkata bahwa baik golongan Syiah maupun Sunnah meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan seluruh ajaran agama kepada umatnya. Hanya saja golongan Syiah, apa yang disampaikan Nabi Muhammad itu ada yang bersifat umum, ada juga yang khusus. Disampaikan kepada imam yang ditugaskan menyampaikannya pada waktu dan situasi yang tepat. Perhatikan ya, cara kompromi yang tidak pada tempatnya. Ya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu telah syah dari beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau tanya, apakah engkau ada menyimpan wasiat dari Rasulullah selain dari apa yang kami punya? Kata beliau, saya tidak punya kecuali apa yang dalam Al-Quran dan apa yang berada di pedangku ini. Ada beliau catat dari Nabi di pedangnya, beliau keluarkan dan beliau baca isinya. Cuma itu. Jelas ya? Ya, diterangkan tentang umur unta yang dikeluarkan, zakatnya, kewajiban-kewajiban dan seterusnya. Dan ini semuanya terdokil. Jelas? Jadi tidak boleh dikatakan ada yang umum, ada yang khusus. Ini membuka pintu. Dan ini secara tidak langsung membela orang-orang Syiah. Dan ini pembelaan. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada yang disampaikan bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Wah, ini kata bersifat khusus ini akan banyak sekali yang umum. Banyak sekali penjabarannya. Iya. Banyak sekali penjabarannya. Nah, berarti ada dari agama ini, ya umat itu, ya hanya sebagian umat yang tahu, sebagiannya lain tidak tahu. Dan ini tentunya bertentangan dengan kesempurnaan agama. Allah telah berfirman, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, dan telah kucukupkan nikmat atas kalian, dan setelah ridha, Islam sebagai agama kalian. Ya. Ya. Kemudian di sini di pembahasan imam di sini, ya, sangat banyak kekeliruan yang dipaparkan di sini oleh penulis. Di antaranya penulis di sini mengesankan bahwa Ali bin Abi Thalib itu tidak pernah membaiat ya, para khalifah yang tiga atau hubungannya dengan tiga khalifah itu kurang bagus. Ya. Jelas ya? Nah, seperti dia nukil di halaman 122 sampai 123. Ya. Ucapan dari Abbas Mahmud Al-Aqad, cendekiawan Mesir kenamaan. Ya. Dia menulis bahwa Ali meyakini benar haknya dalam hal itu, yaitu Ali sangat meyakini haknya dalam masalah imam. Tetapi beliau menginginkannya sebagai suatu hak yang dituntut oleh umat terlebih dahulu sebelum beliau menuntutnya. Ya. Karena itu beliau tidak aktif menuntut hak tersebut. Hanya saja beliau bersama sekian sahabat tidak ikut membaiat Abu Bakar sampai setelah 6 bulan dari masa jabatan Abu Bakar. Jadi beliau dan sekian sahabat ya, tidak membaiat Abu Bakar sampai berapa? Sampai 6 bulan. Ya, perhatikan ya. Ini kedustaan dari mana dia dapat? Ini dusta ya terhadap Ali bin Abi Thalib. Ya, itulah yang dibahasakan oleh Imam Syafi'i. Kalau memang orang-orang Syiah cinta kepada Ahlul Bait, ya, maka saya akan persaksikan saya juga adalah Syiah Rafidh. Tapi tidak ada bukti cintaan mereka kepada Ahlul Bait. Gampang mereka berdusta atas nama Ahlul Bait. Dan mengatasnamakan kepada Ahlul Bait hal-hal yang mereka tidak ucapkan. Hal-hal yang mereka tidak ucapkan. Ya. Terkait dengan masalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, telah datang dalam riwayatnya Syah di apa? Di riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam Al-Bidayah wa Nihayah di jilid 5 halaman 281, dan Ibnu Katsir mengomentari bahwa sanadnya sahih mahfuz. Ya. Jadi ketika sudah dibaiat di Saqifah, maka Abu Bakar pun duduk di atas mimbar dan melihat ke wajah para sahabat yang ada. Abu Bakar tidak melihat Ali bin Abi Thalib. Maka berdirilah sebagian sahabat memanggil Ali, kemudian Ali pun datang. Kemudian Abu Bakar berkata, "Wahai anak paman Rasulullah SAW, apakah engkau ingin memecah tongkat kaum muslimin?" Kata Ali, "La tasriba ya khalifat mu'minin, ya khalifat Rasulullah SAW, fabayahu." Kata Ali, "Tidak ada celaan, wahai khalifah Rasulullah." Kemudian Ali pun membaiatnya. Ini di awal hari, Ali sudah apa? Sudah membaiat. Ini nukilan dengan sanad yang syah. Dengan nukilan dengan sanad yang syah. Demikian pula Zubair bin Awam dikatakan dia tidak membaiat. Tidak, dia sudah membaiat dari awal. Jelas ya. Kemudian dimaklumi dari sejarah bagaimana kedekatan Ali dengan Abu Bakar dan bagaimana Abu Bakar banyak kadang meminta pertimbangan dari Ali bin Abi Thalib. Ya. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah antara mereka. Ya. Cuma memang disebutkan dalam sebagian riwayat, setelah Fatimah meninggal, 6 bulan setelah berjalannya khilafah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib mengulangi baiatnya. Mentakkid. Dan ini menunjukkan kesetiaan beliau kepada Abu Bakar. Ya. Jelas ya? Menunjukkan kesetiaan beliau kepada Abu Bakar. Ya. Bukan artinya sebelumnya beliau tidak membaiat. Nah, riwayat ini yang dipakai oleh mereka, dikatakan bahwa Ali sebelumnya apa? Tidak baiat. Ya. Nah. Baik. Kemudian telah datang juga nukilan-nukilan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beliau memuji khilafah Abu Bakar dan memuji khilafah Utsman bin Affan. Ya. Dan telah syah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, beliau ditanya oleh anaknya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ya, dan hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini perhatikan ya kejujuran Ali bin Abi Thalib. Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, "Qultu li abi," saya bertanya kepada ayah, yaitu Ali bin Abi Thalib, "Ayyun nasi khair ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Siapakah manusia yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ali menjawab, "Abu Bakar." "Qultu thumma man?" Kemudian siapa? Qala, kemudian Ali radhiyallahu anhu menjawab, "Umar." Maka Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, "Khashitu an yakula Utsman." Saya khawatir dia akan berkata Utsman yang ketiga. Ya. Maka Muhammad bin Al-Hanafiyah berkata, "Saya dahului," akhirnya saya berkata, "Kemudian kamu yang ketiga." Kata Ali, "Ma ana illa rajulun minal muslimin." Saya hanyalah seorang lelaki dari kaum muslimin. Jelas ya? Dan ini dari tawadhu beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kalau ada dari kelompok Syiah yang mengatakan Ali taqiyah di sini, ini artinya dia menganggap Ali bin Abi Thalib berdosa. Jelas ya? Sama anaknya saja berdosa. Ini adalah letak kelancangan orang-orang itu tadi saya katakan. Bagaimana mereka? Ya. Tidak menghormati Ahlul Bait sebenarnya. Nah, baik. Ya, ada banyak riwayat-riwayat yang lain. Ini waktunya tidak cukup ya untuk menjelaskan. Ini satu tulisan. Ya, khusus menjelaskan ya, keberadaan Ali bin Abi Thalib di masa Abu Bakar As-Siddiq. Dan ada tulisan yang lain. Sikap Ali bin Abi Thalib di masa Umar bin Khattab. Ya. Bagaimana Ali bin Abi Thalib menjadi salah satu anggota Dewan Syura ya. Di dalam banyak permasalahan fikih kalau begitu buka, khususnya di bab peradilan, sering nampak ada apa namanya tukar pendapat antara Ali dan Umar bin Khattab dalam sejumlah masalah. Ya. Kalau ada kerenggangan, ini adalah hal yang tidak mungkin. Nah, dan lebih hebatnya lagi, Ummu Kultsum, putri dari Ali bin Abi Thalib, dinikahkan dengan siapa? Dengan Umar bin Khattab. Ya. Ya, kalau orang Syiah berkata bahwa Ali cuma apa namanya khawatir atau ini, nah, berarti ini menghinakan Ali bin Abi Thalib. Bagaimana dalam sejarah beliau, beliau sangat pemberani, tidak takut kepada siapapun. Nah, sedemikian hinanya kan sehingga harus terpaksa menikahkan putrinya dengan Umar. Jelas ya? Dan ini diantara hujjah yang tidak bisa dibantah oleh kelompok Syiah. Kelompok Syiah tidak meyakini adanya pemimpin ya, yang syah selain daripada Imam 12. Ya. Dan Ahli Sunnah memberikan kepada mereka sebuah dalil yang sehingga hari ini mereka tidak bisa menjawabnya. Ahli Sunnah berkata, baik, Muhammad Ibn al-Hanafiyah itu siapa? Muhammad Ibn al-Hanafiyah ini adalah anak Ali bin Abi Thalib. Dari seorang apa? Dari seorang budak perempuan. Baik, budak perempuan ini siapa yang hadirkan kepada Ali? Nah, yang hadirkan kepadanya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau kepenguasaan Abu Bakar As-Siddiq tidak syah, berarti hadiahnya haram untuk diterima. Iya kan? Tidak boleh diambil, boleh dinikahi. Jelas? Ya, ini menunjukkan bahwa Ali memandang syahnya hal tersebut. Iya. Baik. Demikian pula pada masa Utsman bin Affan. Ini antara kudusan yang paling banyak di sini. Disebutkan bahwa Ali tidak pernah membiat Utsman. Ya. Dan ini ada di bahasa penulis di nukil ini. Ya, kudusan-kudusan yang seperti ini dibiarkan. Ya. Nah. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Membiat Utsman bin Affan. Karena itu di dalam buku-buku Ahli Sunnah. Ya. Para ulama terdahulu. Ya. Dari para imatus salaf. Menukil kesepakatan. Bahwa khilafah. Tiga orang imam ini, tiga khalifah ini, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, khilafah mereka bertiga ini menurut kesepakatan para sahabat, tidak silang pendapat. Ali bin Abi Thalib termasuk membaiat mereka. Itu semuanya sepakat dari sisi ilmu periwayatan dan ilmu penukilan sejarah. Semuanya sepakat, tidak silang pendapat. Ya. Kalau ada riwayat-riwayat seperti yang disebutkan tadi, itu riwayat yang lemah, riwayat yang didustakan terhadap mereka. Waktu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu sudah mulai dirongrong oleh sebagian manusia yang dihasut oleh kaum Syiah dan apa namanya orang-orang Khawarij sehingga melakukan kudeta terhadap Utsman. Ini harus diketahui ya bahwa orang yang melakukan kudeta terhadap Utsman ini juga diantara akibat perbuatan Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Ya. Termasuk dari perbuatannya menghasut. Ketika mulai terjadi, dimaklumi dalam sejarah bagaimana tahap nasihat yang dilakukan oleh Utsman radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Dan diantara yang diutus oleh Utsman adalah Ali bin Abi Thalib untuk menasihati mereka. Sebenarnya Ali jadi apa? Ya, jadi wakil dari Utsman dan membuat perjanjian dengan mereka. Ya. Dalam kisah yang dimaklumi keabsahannya di dalam sejarah kita. Ya baik. Maka ini di halaman 122 sampai 123 ini penyebutan hal yang apa namanya, sangat bertentangan sekali dengan fakta. Kemudian di halaman 124 dan 125, ya disebutkan di sini bahwa tidak benar kalau orang-orang Syiah Imamiyah itu, ya, tidak benar bahwa orang Syiah Imamiyah meyakini Abu Bakar As-Siddiq, atau tidak mengakui kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab. Ya, dan dia bawakan ucapan, ya, sebagian penulis Syiah belakangan. Dan ini saya katakan, ucapan penulis Syiah belakangan ini adalah taqiyah dari mereka. Sebab di buku-buku mereka yang asli, ya, laknat terhadap Abu Bakar, terhadap Umar, terhadap Utsman, ya, bahkan ada doanya khusus. Ya. Ada doa khusus panjang mereka baca. Doa mendoakan, apa namanya, kebinasaan untuk Abu Bakar dan Umar. Ya. Jelas ya? Maka ini hakikat dari mazhab mereka. Hakikat dari mazhab mereka. Dan mungkin saya akan terangkan nanti insyaAllah setelah ya, sholat duhur. Dan kelihatannya ini waktu kita sebenarnya hanya sampai duhur. Dan mungkin setelah duhur kita lanjutkan sedikit saja. Ya. Kita lanjutkan pembahasan sedikit. Sebab ini buku juga kalau ingin dikritisi seluruhnya, ya, perlu banyak pertemuan. Banyak kesalahan-kesalahan ilmiah yang harus dikritisi. Dan khusus pembahasan berkaitan dengan fikih, cabang-cabang fikih ini saya enggak paham. Ya, insyaallah di waktu lain. Walaupun ada sebagian pembahasan seperti kawin mut'ah perlu dikritisi, tapi mungkin di waktu lain kita membahasnya. Baik, untuk sementara saya cukupkan dengan di sini. Insyaallah taala setelah salat duhur langsung kita sambung. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.